Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, para jemaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah Allah menghimpun kita di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan ini menjadi isyarat Allah pula yang akan menghimpun kita di surganya yang luas kelak. Mudah-mudahan perjalanan kita ke tempat ini menggugurkan dosa-dosa kita, menambah pahala kita, dan mengangkat derajat kita di surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih dikeluarkan Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Man salakah, siapa yang menempuh. Menempuh di sini ada dua makna. Makna yang pertama adalah makna yang sesungguhnya, ini menempuh, berjalan. Ini makna yang pertama. Ada yang dari luar kota ke sini, ini juga menempuh perjalanan. Atau makna yang kedua, yaitu menempuh cara untuk menuntut ilmu. Duduknya dapat pahala, mendengarnya dapat pahala, mencatatnya mendapat pahala, menghafalkannya mendapat pahala, mengamalkannya dapat pahala. Jadi ada dua makna menempuh di situ. Menempuh artinya berjalan, dengan menempuh artinya menempuh untuk mendapatkan ilmu, dengan mendengarkannya, dengan menulisnya, dengan menghafalkannya. Mudah-mudahan kita, apapun maknanya menempuh tadi, dua-duanya kita dapat pahala insyaAllah. Tayyib para jemaah, sebelum kita mulai, kita ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada pengurus masjid Jami' Makkah, Bapak Saiful, dan juga jajaran takmir lainnya, dan juga pada majlis taklim An-Nahl juga kita ucapkan jazakumullah khairan semuanya. Mudah-mudahan apa yang sudah dikontribusikan demi kegiatan yang baik ini dicatat oleh Allah sebagai pemberat timbangan amal kebaikan di akhirat kelak. Baik, kita lanjutkan kajian kita, kajian kitab Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidz Adz-Dzahabi rahimahullah rahmatan wasi'atan. Semoga Allah merahmati Imam Adz-Dzahabi yang telah menulis kitab ini, dan dengan kita mempelajarinya semoga Allah juga menambahkan pahala kepada penulisnya, yaitu Al-Imam Adz-Dzahabi, semoga Allah merahmati beliau. Baik, Al-Kabiratul Ishrun, dosa besar yang nomor 20. Az-zulm fi akhdhi amwalin nasi bil batil. Zalim dengan mengambil harta manusia secara batil. Mengambil harta itu tidak boleh kecuali antarodin, suka sama suka, seperti jual beli, maka itu boleh karena dasarnya adalah suka sama suka. Adapun mengambil barang milik orang lain tanpa ada keridhaan dengan cara yang batil, maka ini termasuk perbuatan dosa besar. Ya, jadi kita mempelajari Al-Kabiratul Isyrun, dosa besar yang nomor 20, kedzaliman mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Dan sering saya sampaikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, babani mu'ajjalani 'uqubatuhuma fid dunya. Ada dua dosa yang Allah segerakan azabnya. Tidak usah nunggu di akhirat. Di dunia akan Allah segerakan azabnya. Yang pertama, al-baghyu, kezaliman. Ini yang pertama. Jadi orang zalim tidak nunggu hukumannya di akhirat. Di dunia pasti kena. Tidak ada kezaliman yang tidak terbalas. Kezaliman pasti terbalas. Kalaupun enggak di dunia, pasti di akhirat. Jadi yang pertama, kezaliman. Ini disegerakan azabnya. Yang kedua, al-uquq, durhaka kepada orang tua. Ini disegerakan azabnya di Rawahul Bukhari fi Sahih Adab fi Al-Adab Al-Mufrad. Qala ta'ala, firman Allah ta'ala, wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah sebagian, janganlah kalian memakan harta sebagian yang lain. Janganlah seseorang memakan harta orang lain. Bil batil, dengan cara yang batil, menipu, mendzalimi, korupsi, mencuri, dan seterusnya. Wa tudlu biha ilal hukam, dan janganlah kamu membawa urusan harta ini kepada hakim. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ada orang, dia ini sebenarnya bukan memiliki harta, tapi dia membuat rekayasa, membuat bukti, membuat dokumen palsu. Terus dia datang ke hakim dengan tujuan apa? Agar harta tadi menjadi miliknya. Ini namanya waktu dulu biya ilal hukam, membawa urusan harta tadi kepada hakim untuk merampas hak orang lain. Bahkan Rasulullah mengatakan, ya, barang siapa yang aku putuskan perkaranya untuknya, barang siapa yang datang kepada aku dua orang, kemudian aku menangkan perkaranya, padahal dia mendolimi saudaranya, maka putusanku itu akan menjadi api neraka pada hari kiamat. Karena aku menghukumi sebatas apa? Apa yang nampak, siapa yang punya bukti. Paham maksudnya? Jadi yang diputuskan hakim di dunia belum tentu dia yang benar di menurut Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa mendolimi harta saudaranya dengan jalur hukum, dengan membuat sumpah palsu, dengan membuat saksi palsu, atau membuat rekayasa hukum sampai hartanya saudaranya pindah ke miliknya, ya, maka ini ancamannya berat pada hari kiamat. Bahkan Rasulullah mengatakan, aku menghukumi berdasarkan dohir. Barang siapa yang aku menangkan perkaranya atas saudaranya secara dolim, maka akan menjadi api neraka pada hari kiamat. Artinya apa di sini? Keputusan hakim di dunia, ya, belum mesti itu yang paling yang benar menurut Allah Subhanahu wa taala. Hakimnya mungkin dapat pahala karena ijtihad, selama dia tidak berdasarkan hawa nafsu, tapi di sisi Allah ada sendiri kebenaran. Ini ayat yang pertama. Kemudian selanjutnya ayat yang kedua, innamas sabilu 'alal ladzina yadlimunan nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq. Sesungguhnya dosa itu dipikul oleh orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Ulaika lahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Surat Asy-Syura ayat 42. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua ini, ya, menegaskan kepada kita tentang haramnya mengambil harta orang lain. Kan sering saya ulang-ulang di tempat ini, bahwa syariat ini datang untuk menjaga berapa hal? 5 hal. Menjaga apa? Pertama, menjaga agama. Maka apa saja yang melanggar agama dilarang oleh Islam. Bid'ah, khurafat, syirik, takhayul. Karena menodai agama. Yang kedua, syariat datang untuk menjaga jiwa, nyawa. Maka setiap apa saja yang melukai jiwa, nyawa pasti dilarang oleh Islam. Maka Allah haramkan pembunuhan. Allah haramkan aborsi. Allah haramkan memukul orang tanpa hak dan seterusnya. Yang ketiga, syariat datang untuk menjaga harta. Maka siapa saja yang melanggar harta atau merusak harta, maka dia pasti diharamkan. Allah haramkan judi karena merusak harta. Allah haramkan pencurian karena ini merusak harta. Allah haramkan merampok karena merusak harta. Ya, Allah haramkan korupsi karena merusak harta. Yang keempat, Islam datang menjaga akal. Maka apa saja yang merusak akal pasti diharamkan. Allah haramkan narkoba, Allah haramkan minuman keras. Ya. Kemudian yang kelima, Islam datang untuk menjaga nasab keturunan. Maka Allah haramkan setiap yang bisa melanggar nasab ini. Allah haramkan zina, Allah haramkan menuduh tanpa, Allah haramkan zina, Allah haramkan mengangkat anak karena ini bisa merusak nasab. Mengangkat anak itu merusak banyak hal. Satu, merusak nasab. Dua, merusak perwalian. Tiga, merusak kemahraman. Makanya Islam melarang untuk mengangkat anak. Tapi ngasuh anak boleh. Dan anak harus dikasih tahu bahwa dia bukan anak kita. Ya. Sebagian menambahi jadi 6. Yaitu untuk menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan. Maka Allah haramkan gosip. Allah haramkan ngerasani orang. Allah haramkan menuduh. Allah haramkan membuka aib orang dan seterusnya. Nah, setiap pelanggaran terhadap 5 hal ini, inilah kedzaliman. Dan setinggi-tingginya kedzaliman adalah pelanggaran terhadap yang pertama, terhadap agama itu apa? Syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya syirik adalah kedzaliman yang sangat agung. Ya, jadi apa saja yang melanggar 6 hal yang sudah kita sampaikan tadi, maka itu adalah apa? Bentuk kedzaliman. Wa qala ta'ala. Dan Allah Ta'ala berfirman, "Wadh-dhalimuna ma lahum min wali wala nasir." Dan orang-orang yang berbuat zalim, dia tidak memiliki penolong dan tidak memiliki pelindung pada hari kiamat. Tidak memiliki pelindung dan penolong pada hari kiamat. Tidak ada yang mampu membalas balasannya Allah. Dan saya katakan tadi, tidak ada kedzaliman yang tidak terbalas. Pasti terbalas. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adz-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah." Adz-dzulm, kedzaliman itu dzulumat. Pakai lafaz jamak. Adz-dzulm, kedzaliman itu satu dolim. Itu zulumat jamak, yaitu kegelapan, kegelapan, kegelapan, kegelapan. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Di satu kedoliman itu menghasilkan zulumat. Zulumat bentuk jamak apa bentuk tunggal? Jamak, banyak. Berarti az-zulum, kedoliman itu zulumat, kegelapan, kegelapan, kegelapan pada hari kiamat. Makanya hati-hati dengan kedoliman. Karena kedoliman akan mendatangkan kegelapan pada hari kiamat. Pada hari kiamat nanti itu, ketika kita ada di shirath, itu macam-macam. Ada orang yang jalannya secepat apa? Secepat kedipan mata. Antum kedip, langsung masuk surga. Orang kedip seperti ini, langsung masuk surga. Saking cepatnya jalannya. Ada yang jalannya seperti kilat. Dengan kilat seret masuk surga. atau yang seperti kecepatan angin yang berhembus masuk surga. Ada yang secepat kuda pacu. Ada yang berjalan. Dan ada yang merangkak. Dan ada yang tertatih-tatih. Sambil disalik, sambil di sambar-sambar oleh kalalip. Kalalip adalah besi tajam bengkok. Ini akan menyambar-nyambar orang yang lewat di atas shirat. Dan shirat itu lebih lembut daripada pedang. Kecil. Dan disambar-sambar oleh kalalip. Ya, cantolan apa pengait disambar-sambar manusia. Dan itu ada yang berjalan. Dan ada yang merangkak. Dan ada, kata Nabi, orang yang cahayanya itu ada di ujung kukunya. Gelap gulita. Dan ada yang cahayanya itu diajang di ujung apa? Kukunya. Kalau lagi nyala, dia melangkah. Kalau mati, dia terdiam nunggu sekian tahun. Nah, makanya agar kita tidak mendapatkan kegelapan pada hari kiamat, maka kita harus meninggalkan apa tadi? Kezoliman. Az-zulmu dzulumatun yaumil qiyamah. Kezoliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dzalama syibran minal ardi," barang siapa mendolimi, mengambil shibron minal ardi, sejengkal tanahnya orang, kok diambil, dihai, tuwikahu ila sabai aradin yaumal kiamah, akan dikalungkan kepadanya 7 lapis bumi pada hari kiamat. Barang siapa mendolimi, mengambil secara dolim, sejengkal tanahnya orang, maka Allah akan mengalungkannya pada hari kiamat dengan 7 lapis bumi. Hadis ini menunjukkan keharaman mendolimi tanah orang. Tak boleh tanah orang dipakai, ya, depan rumahnya orang dipakai, dibuat toko, padahal bukan miliknya dia. Tak boleh. Di Surabaya ini banyak kayak gitu. Tak boleh. Ya. Yang punya rumah juga hati-hati. Milik negara, jalan jangan diambil. Dibuat parkiran mobil. Hati-hati, itu haknya pengguna jalan. Ya, jangankan diambil kayak gitu, orang duri suruh nyingkirkan sama Nabi. Hati-hati, haknya jalan itu berat. Orang jihad itu, pernah Rasulullah SAW waktu jihad, kemudian ada para sahabat memenuhi apa? Jalan. Jihad loh ini, Nabi sama sahabat jihad. Kemudian para sahabat memenuhi jalan. Maka Rasulullah berkata, barang siapa yang mengganggu jalan, fala jihadalahu. Fala jihadalahu. Tidak dianggap jihadnya. Ini jihad bareng Nabi. Pasti benernya. Bukan jihad yang tidak syar'i. Jihad yang syar'i ini. Kemudian para sahabat memenuhi jalan-jalan mengganggu orang lewat. Kata Rasulullah, barang siapa yang mengganggu jalan, menyempitkan jalan, tidak ngasih orang lewat jalan, ya, maka fala jihadalahu. Allah gugurkan pahala jihad. Ini benar-benar jihad. Bukan demo loh ini. Ini benar-benar jihad ini. Apalagi demo. Ini jihad yang sungguh-sungguh jihad padahal. Jadi kata Rasulullah seperti itu. Ya, makanya termasuk sunnah Nabi ini adalah menghilangkan gangguan di jalan. Ya, wa imatatil adza anit thoriq. Menyingkirkan apa? Gangguan di jalan, termasuk sunnah Nabi. Bahkan diriwayatkan dalam sebuah hadis, ada ranting pohon yang mengganggu jalan, kemudian ada seorang laki-laki yang memotong dahan tersebut karena khawatir ganggu jalannya kaum muslimin, maka Allah masukkan surga orang tadi karena memotong dahan tersebut. Saking pentingnya hak jalan. Makanya hati-hati, jangan gampang buntu jalan. Seperti sekarang ini musim-musim buntu jalan. Ya, berapa kali saya lewat gak sesuai jalannya. Ya, karena ini hari-hari butuh jalan sekarang. Tayyib, ya, jadi hati-hati masalah tanah. Gak boleh mendolimi tanah orang lain, ya. Kemudian Hadis ini juga menunjukkan bahwa bumi itu memiliki 7 lapis. Dan kita gak boleh mengandaikan, ini gimana Ustaz, ini bumi lapis 7 dikalungkan sama lehernya orang. Ini bagaimana maksudnya? Kita maknai, kita pahami, tanpa kita bisa kuasa Allah pada hari kiamat. Dan wajib kita percaya, dan banyak hadis-hadis seperti ini. Dalam hadis dikatakan, barang siapa punya harta, kok menyimpannya, tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat Allah menjelmakan harta tersebut menjadi apa? Ular besar dan berkepala buta. Jangan mengandalkan diri sendiri, sudah yakini dan itu akan terjadi pada hari kiamat. Kalau gak percaya, jangan zakat, nanti akan mempercaya. Harus kita percayai ancaman-ancaman dari, karena pada hari kiamat itu terjadi. Allah akan menjelmakan itu semuanya dalam bentuk wujud. Harus kita imani. Kemudian, qala ta'ala innallaha la yadzlimu mitsqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak mendolimi meskipun sebiji dzarrah. Allah enggak mendolimi hamba. Ya. Jangan khawatir Anda didolimi Allah. Tidak. Allah tidak mendolimi hamba sama sekali. Ya. Tidak ada orang terdolimi di sisi Allah. Ya. Jadi harus punya thiqah. Kalau kita dapat surga itu karena karunia Allah. Kalau kita masuk neraka, naudzubillah min dzalik, itu karena keadilan Allah, bukan karena kedzaliman Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah mendzalimi hamba meskipun sebiji dzarrah. Makanya zaman dulu itu Hasan Al-Basri pernah berkata, dahulu zaman para salaf, zaman para sahabat, zaman para tabi'in, jika ada seorang sahabat atau seorang tabi'in berjalan, tiba-tiba tertusuk duri di kakinya. Tertusuk duri di kakinya. Maka seorang sahabat ini berkata sambil mengambil duri tersebut, wallahi inni la'alamu annaki bidhanbin. Demi Allah, wahai duri, aku tahu. Tidaklah engkau menusuk kakiku kecuali karena dosa yang aku lakukan. Wama zolamani robbi, karena Tuhanku tidak pernah mendolimi aku. Jangan pernah merasa Allah mendolimi kita. Lihat Nabi Yunus ketika dimakan ikan paus. Dimakan ikan paus gak bisa keluar. Beliau berdoa. La ilaha illa anta. Ya Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau. Subhanaka maha suci engkau ya Allah. Inni kuntu minad dolimin. Sekarang aku dimakan ikan paus ini bukan karena engkau dolim ya Allah. Ini kuntum nadzalimin, ini karena kedzaliman diriku. Setiap kali Anda kena musibah, yakinlah itu karena dosa yang Anda lakukan. Karena Allah tidak mendzalimi kita. Inni kharramtu dzulma ala nafsi faj'altuhu muharraman. Sesungguhnya aku haramkan kedzaliman pada diriku, kata Allah. Maka jangan merasa didzalimi sama Allah, tidak pernah mendzalimi kita. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, ma nazala bala'un illa bidzanbin. Tidaklah datang musibah kecuali karena dosa. Wa ma rufi'a bala'un illa bitaubatin. Dan tidaklah diangkat musibah kecuali dengan taubat. Karena Allah enggak mendzalimi kita. Jadi apapun yang menimpa kita itu karena kedzaliman kita. Allah tidak pernah mendzalimi kita. Sampai duri menusuk diri kita, semua itu karena dosa yang kita lakukan, bukan karena Allah mendzalimi dosa kita. Wa fil haditsi, dan dalam sebuah hadis, wa diwanun la yatrukullah minhu syai'an wa wadzulmul ibad. Ada catatan amal yang Allah tidak akan meninggalkannya sedikit pun, yaitu catatan kedzaliman seorang hamba kepada hamba yang lain. Kalau orang enggak sholat, dia sholat dimaafkan sama Allah. Kan gitu kan? Kalau dia tobat, dimaafkan. Ada dulu orang ini pernah berbohong, terus dia tobat, dimaafkan. Tapi kalau mendolimi orang, meskipun orang ini tobat sama Allah, selama haknya belum dikembalikan, enggak bisa. Tetap ada hitung-hitungannya pada hari kiamat. Itu maksudnya ini. Wa diwanun la yatrukullahu minhu syai'an huwa dzulmul ibad. Ada catatan amal yang Allah tidak menghapusnya, dibiarkan sama Allah. Yaitu apa? Dzulmul ibad, kedzaliman kepada hamba yang lain. Tidak dihapus, dibiarkan sama Allah. Kalau ada orang enggak salat, terus dia tobat salat, selesai enggak dosanya itu? Selesai. Dulu mungkin enggak puasa, sekarang tobat puasa. Selesai. Tapi kalau mendolimi orang enggak bisa. Harus dikembalikan haknya itu. Kalau itu berupa harta harus dikembalikan hartanya. Kalau itu berupa kita melukai kehormatannya, harus dikembalikan kehormatannya. Kita nuduh dia, harus disucikan lagi namanya. Kalau tidak, tetap enggak akan dihapus itu. Ada hitung-hitungannya pada hari kiamat. Kedzaliman orang. Makanya orang itu kalau tobat dari dosa itu ada dua cara. Kalau tobat kepada Allah ada caranya. Kalau tobat kepada Allah karena dosa kepada makhluk ada caranya. Kan gitu kan? Kalau kepada Allah cukup dia menyesal, bersungguh-sungguh ingin meninggalkan dosa, terus diganti dengan amal baik, selesai. Itu kalau dosanya sama Allah. Tapi kalau kita berbuat dosa karena melukai hamba, gak bisa. Harus ada istikhlal. Harus ada minta dihalalkan. Harus ada minta agar dimaafkan. Kalau harta harus dikembalikan. Hadis ini adalah hadis yang didhaifkan ya oleh para ulama. Hadis ini secara sanad memang bukan hadis yang sahih. Akan tetapi maknanya dari segi substansinya bisa dikatakan benar. Ya, tetapi secara sanad hadis ini dilemahkan oleh para ulama. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, matlul ghani zulmun. Menunda-nunda pembayaran utang. Diartikan apa di tempat sampai matlul ghani? Orang utang terus sudah punya uang, sudah kaya tapi tidak mau bayar hutang-hutangnya itu tadi. Maka ini adalah kedzaliman. Ada orang hutang terus sudah mampu bayar tapi enggak dibayarkan, ini adalah kedzaliman. Wa min akbari dzulum al-yamin al-fajiru ala haqqin alaihi. Dan sebesar-besar kedzaliman adalah sumpah palsu ya atas hak yang harus dia penuhi. Jadi yang pertama matul ghani dzulmun. Menunda-nunda pembayaran utang adalah bentuk kedzaliman. Dan hati-hati masalah utang piutang ini. Tidak ada hutang yang tidak terlunasi. Semua hutang pasti terlunasi. Kalaupun enggak terlunasi di dunia, pasti akan terlunasi di akhirat. Makanya enggak ada hutang yang tidak terbayar, pasti terbayar. Jangan merasa wes orangnya paling lupa, wes enggak usah dibayar lah. Enggak, pasti kena. Di akhirat pasti ada hitung-hitungannya. Tidak ada hutang terus tidak terbayar, itu tidak ada. Pasti. Makanya hati-hati masalah utang piutang ini. Orang mati syahid, mati tertumpah darahnya dipateni wong kafir, gak iso langsung masuk surga, gak iso. Harus utangnya diselesaikan. Ya bisa masuk surga tapi sesudah ada pelunasan hutang. Orang mati syahid jelas-jelas mati di jalan Allah. Ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda kalau aku mati di jalan Allah, apakah masuk surga? Iya. Kata Nabi, ulangi lagi pertanyaanmu. Ya Rasulullah, kalau aku mati di jalan Allah, mati karena jihad, apakah masuk surga? Iya, kecuali utang, kata Nabi. Gak bisa. Orang punya utang masuk surga. Gak ada orang punya utang masuk surga, gak bisa. Tidak ada penghuni surga orang yang punya utang, gak bisa. Karena syarat masuk surga harus bersih dari utang. Syaratnya. Cuman kalau terbayar di dunia selesai, gitu loh. Kalau di akhirat enggak terbayar berarti harus ada apa? Oper pahala atau oper dosa. Kalau pahalanya habis ya, dosanya orang yang ngasih pinjaman itu dikasihkan orang yang minjam. Na'udzubillah. Hanya Rasulullah berlindung dari banyak utang. Allahumma inni a'udzubika minal maghrum. Ya. Rasulullah minaddain, Rasulullah berlindung dari hutang piutang. Ya, tapi boleh, tapi terlilit hutang kita harus berdoa agar tidak terlilit hutang. Dan saking pentingnya hutang piutang, sampai-sampai ayat terpanjang di dalam Al-Qur'an, satu ayat paling panjang di dalam Al-Qur'an adalah surat tentang hutang piutang. Surat berapa? Al-Baqarah 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Sampai satu halaman penuh. Jadi di dalam Al-Quran itu ada surat terpanjang yaitu Al-Baqarah. Dan ada ayat terpanjang satu halaman penuh. Jadi kalau ngimami ya jangan dipecut tengah jalan. Karena itu satu halaman penuh itu satu ayat. Dan itu tentang utang piutang. Jadi kalau ditanya ayat terpanjang dalam Al-Quran tentang apa? Bukan tentang sholat loh. Bukan tentang zakat loh. Tentang apa? Utang piutang. Itu pun ditambah. Itu sesudah ayat itu masih tetap utang piutang. Masih masalah riba, masih utang piutang. Salah harta. Hati-hati. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Wahai orang-orang beriman, jika kamu bermuamalah dengan sistem non tunai yaitu utang piutang, faktubu, catatlah. Jadi ya, makanya harus Rasulullah mengatakan nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi. Jiwanya orang Islam, ruhnya orang Islam itu tergantung dengan utang piutangnya. Hati-hati masalah utang piutang. Ibu-ibu jangan suka utang kemudian enggak tahu suaminya, bahaya. Ada sebagian ibu-ibu tapi seorang di sini enggak ada ya. Ya, ada ibu-ibu yang utang piutang utang tapi suaminya enggak tahu. Tiba-tiba banyak utangnya. Ini enggak boleh. Hati-hati. Ya, masalah utang piutang. Enggak boleh kita meremehkan masalah utang piutang. Pernah ada jenazah didatangkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah shalli ala sahibina, ya Rasulullah tolong salati saudara kami ini. Kata Rasulullah, a'alahid dain, apakah jenazah ini punya utang? Iya ya Rasulullah, salati jenazah. Kalau enggak salah berapa dinar itu? Ada sekian dinar ya Rasulullah. Kata Rasulullah, sallu ala sahibikum, salati jenazah saudaramu. Aku enggak mau nyolati. Rasulullah enggak mau nyolati orang yang masih punya utang. Tapi tetap boleh disolati gitu loh. Rasulullah mengatakan, sallu ala sahibikum, salati jenazah saudara kalian. Tapi Rasulullah sendiri enggak mau nyolati. Orang yang salat masih punya, orang yang mati masih punya utang. Makanya kalau ada orang mati yang harus ditunaikan, satu, mengurus jenazahnya. Dua, apa? Diselesaikan utang-utangnya. Nomor tiga baru wasiat. Wasiat dulu. Setelah wasiat baru waris. Jadi ada orang mati nih, pengurusannya dulu. Pengurusan berarti dimandikan, dikafani, disolati, diantarkan ke kuburan, didoakan, gitu ya. Satu. Yang kedua, diselesaikan apa? Utang piutangnya. Jangan warisan dulu, utang piutang dulu. Jangan salah loh ya, utang piutang dulu. Setelah utang piutang selesai, baru apa? Wasiat. Punya wasiat apa? Dan wasiat gak boleh lebih dari sepertiga. Dan wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Wasiat harta tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Yang keempat, harus dibagi segera warisannya. Karena warisan itu kalau ditunda-tunda, nanti anak punya anak banyak, anak punya anak banyak, anak punya anak banyak. Suatu saat nanti mati-mati, tambah ruwet. Kalau sudah cucu-cucu banyak itu. Makanya harus diselesaikan. Gak apa-apa milik bersama, gak apa-apa sementara, tapi harus ada hitung-hitungannya. Ini sekian persennya, ini sekian persennya. Bisa dipahami ya? Suruh nyegerakan. Agar tidak terjadi kedzaliman. Ya? Jadi hendaklah kita hati-hati masalah hutang ya. Hutang ini jangan disepelekan. Man ha man akhadha amwalan nasi yuridu adaaha adallahu anha. Man akhadha amwalan nasi yuridu adaaha adallahu anha. Barang siapa mengambil harta orang, pinjam harta orang, tapi dia niat ikhlas ingin menggantinya, Allah akan menggantinya. Allah akan membayarnya ya. Wa man arada idlafa, dan barang siapa mengambil hutang tapi niatnya sudah jelek, sing penting aku hutang kok enggak bayar. Ada orang niatnya jelek kayak gitu. Pasti dia enggak bisa bayar. Allah akan sulitkan dia bisa bayar. Makanya kalau pinjam duit, kalau utang, pertama niatnya harus benar dulu. Niat balas, niat bayar, supaya nanti digampangkan Allah. Tapi kalau pertama ketika utang sudah niatnya jahat, pasti enggak bisa bayar dia. Karena niatnya sudah salah. Man yurid man arada amwalan nas yuridu ada ingin mengembalikannya, Allah bantu mengembalikan. Tapi barang siapa mengambil harta orang, pinjam karena ingin merusaknya, tidak bayar, maka Allah akan merusaknya dan menyulitkan dia untuk membayarnya. Makanya hati-hati. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man iktata'a haqqam ri'im muslimin biyaminihi faqad aujaballahu lahun nar. Barang siapa mengambil hak seorang muslim karena sumpahnya, karena sumpahnya dia, maka Allah tetapkan dia untuk masuk neraka. Qil, dikatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wa in kana syai'an yasiran. Ya Rasulullah, bagaimana kalau ini sesuatu yang sedikit, enggak banyak? Kata Rasulullah, wa in kana qadiban min araq, meskipun sepotong ranting pohon arok. Pohon arok itu ini pohon arok. Ya. Ini ranting pohon arok, biar tahu. Ini arok namanya. Yang disebut di hadis ya ini. Jadi ini bukan siwa, ini arok. Cuma arok ini dipakai bersiwa. Paham? Berarti zaman sikat gigi itu bersiwa ke panda? Bersiwa, bersiwak pakai sikat gigi. Kalau ini namanya bersiwak pakai arok. Ini namanya kayu arok. Sudah paham? Jadi kalau orang sikat gigi sudah bersiwak belum? Sudah. Siwak adalah amaliyah untuk membersihkan mulut atau membersihkan gigi. Dan Rasulullah senang itu. Rasulullah sebelum wafat siwak. Sudah hampir wafat Rasulullah itu. Sudah sakit parah. Tiba-tiba saudaranya Aisyah radhiyallahu anha, putrinya Abu Bakar, ini saudaranya datang, namanya Abdurrahman. Abdurrahman bin siapa? Bin siapa? Ya bin Abu Bakar, orang saudaranya Aisyah. Kok dipikir itu loh. Abdurrahman bin Abi Bakar ini datang bawa siwak. Rasul sakit keras, sakit yang mengantar beliau menuju kematian. Ketika beliau sakit keras tadi itu, Rasulullah melihat Abdurrahman bawa siwak. Aisyah ini faham, Rasulullah itu senang siwak. Senang kayu arok tadi itu siwak. Maka Aisyah mengatakan, apakah anda ingin siwak ya Rasulullah? Rasulullah ngasih isyarat, iya. Maka diambilkan sama Aisyah. Apa siwak. Tapi terlalu keras. Terus diambil sama Aisyah, terus dikunyah Aisyah. Kan gitu dulu kan cara makainya kan, dikunyah dulu agar lembut, setelah dikunyah terus dikasihkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Aisyah mengatakan, aku ini diberi nikmat oleh Allah yang tidak diberikan kepada istri-istri yang lain, yaitu salah satunya sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah menyatukan ludahku dengan ludahnya. Allah Subhanahu wa taala menyatukan ludahku dengan ludahnya. Karena sebelum wafat minta siwak, terus dikunyah sama Aisyah, terus dikasihkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya kita harus bersiwak. Karena sunnah Rasul sampai menjelang wafat Rasul sempat bersiwak. Ya, Rasulullah sempat bersiwak. Makanya siwak itu saking pentingnya siwak sunnah Nabi, sampai-sampai setan berusaha menghilangkan siwak kita. Maka sampean jarang temui ada orang bersiwak terus habis sampai selesai. Mesti hilang. Bukan karena habis selesai dipakai sampai tipis, tapi kebanyakan apa? Hilang. Karena setan senang untuk menghilangkan siwak itu. Paham maksud saya? Ada orang yang sering pakai siwak, biasanya habisnya bukan karena habis, tapi karena apa? Hilang. Karena senang setan untuk menghilangkan siwak. Seperti polpen, gampang hilang. Ya. Telisut. Jadi Rasulullah sempat tuh, waktu wafat itu minta siwak. Berbeda dengan Umar. Kalau Umar bukan siwak, tapi apa? Umar bin Khattab waktu ngimami sholat subuh, ditusuk sama Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Darah perutnya beliau ini. Jatuh. Sehingga sholat subuh diganti oleh siapa? Abdurrahman bin Auf. Ini khalifah tersungkur. Ya. Maka diganti sama Abdurrahman bin Auf. Sholatnya diperingan. Setelah selesai sholat, para sahabat membopong siapa? Dituntun ke rumah yang beliau. Umar bin Khattab. Kondisi parah. Sudah berlumuran dengan apa? Dengan darah. Kemudian Umar bin Khattab berkata kepada anaknya, wahai anakku Abdullah, datanglah kepada Aisyah. Tanya dulu, siapa yang membunuh aku? Siapa yang ingin membunuhku? Abu Lu'lu al-Majusi, wahai ayahanda. Yang ingin membunuhmu adalah Abu Lu'lu. Orang Majusi. Orang Persia. Kata Umar bin Khattab, alhamdulillah. Karena yang menjadikan pembunuhku adalah bukan orang Islam. Sehingga pada hari kiamat dia tidak bisa berhujjah dengan sujud yang ia lakukan di hadapan Allah. Paham maksudnya enggak? Alhamdulillah yang telah menjadikan pembunuhku bukan orang Islam. Sehingga pada hari kiamat nanti aku enggak usah debat sama dia dengan sujud yang ia lakukan pada hari kiamat nanti. Kalau dia pernah sujud kan masih bisa berhujjah, saya Islam kok kan gitu. Paham maksudnya? Berarti maksudnya Umar pasti dia masuk neraka. Alhamdulillah gitu kata Umar. Kemudian Umar mengatakan, "Wahai anakku, datanglah ke Aisyah. Aku ingin agar dikuburkan di samping kedua kekasihku." Kuburannya Rasulullah, kuburannya Abu Bakar, kuburannya Umar. Itu kan miliknya siapa? Miliknya Aisyah, kamarnya Aisyah. Maka datang Abdullah bin Umar kepada Ummul Mukminin Aisyah, "Wahai Aisyah, Ummul Mukminin, ibundaku, sang khalifah Amirul Mukminin menginginkan dikubur di samping kedua temannya, sahabat." Kata Aisyah, "Sebenarnya aku menginginkan tempat itu, tapi karena Amirul Mukminin menginginkannya, maka saya relakan hakku." Datanglah Abdullah memberi kabar gembira bahwa Aisyah bersedia untuk memberikan haknya, merelakan haknya. Dalam kondisi payah seperti itu, sudah hampir wafat, datang seorang pemuda. Ya, pemuda ini menjulurkan bajunya sampai di bawah mata kaki. Isbalah kalau bahasa sekarang, bahasa kita isbal. Kemudian pemuda ini menjenguk Umar, bergembira, "Wahai Amirul Mukminin, engkau adalah seorang pemimpin yang adil. Allah akan memberikan pahala kepadamu." Terus pemuda ini keluar. Dilihat ini Umar ini payah, kondisi dalam kondisi yang gawat. Umar melihat bocah ini, laki-laki ini, pemuda ini menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki. Maka di saat seperti itu dia ngomong sama keluarganya, "Panggil anak itu, panggil anak itu, panggil anak itu." Dipanggil lagi. Setelah ada di hadapannya, maka Umar mengatakan, "Ya bunai, ya bunaya, wahai anakku, irfa saubaka fa inna dzalika aqali rabbika wa anqali saubika." Wahai anakku, angkatlah bajumu karena yang demikian itu lebih bertakwa kepada Tuhanmu dan lebih bersih untuk pakaianmu. Seorang khalifah nih, pemimpin negara Islam, penakluk Romawi, penakluk Persia, penakluk Mesir, Jazirah Arab ditambah Syam, ditambah Persia, jadi dalam kekuasaannya. Dia enggak mikir nanti yang jadi panglima ini deh. Enggak ngomong gitu, tapi apa? Masalah apa tadi? Isbal. Kondisi darurat seperti itu beliau masih memikirkan masalah isbal. Mengapa? Karena Umar tahu yang menjadikan umat ini jaya adalah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pas sebelum wafat ini sunnahnya Umar ngasih wasiat sama para pemuda itu, "Angkat celanamu." Masih ada yang di sini yang masih menurunkan celana. Potong, Mas. Sudah sampai hujah kepada kalian. Ya Allah, persaksikanlah. Sudah harus diangkat celana. Para sahabat itu, ya Allah, para sahabat itu apa yang dilakukan lagi dikerjakan, apa yang ditinggalkan Nabi ditinggalkan. Ada seorang sahabat nih bawa cincin emas. Kalau ini enggak emas. Ada orang bawa cincin emas, didatang Rasulullah, diambil sama Rasulullah, dibuang sama Rasulullah. Soalnya cincin dari apa? Emas. Laki-laki enggak boleh pakai emas. Dicopot sama Nabi, dilempar. Terus Rasulullah pergi. Pemuda ini pergi, ditegur sama temannya, "Eh, sebentar dulu, ambilin cincinmu itu. Kan bisa diambil terus dijual harta, kan dapat uang dikasihkan istri. Boleh apa enggak itu?" Boleh. Yang diharamkan dalam dunia fikih, yang enggak boleh memakai emas itu jualannya apa makainya? Makainya. Kalau dijual boleh apa enggak? Kata temannya, "Do, ambil dulu itu, nanti dijual bisa." Apa kata sahabat ini? "Bagaimana mungkin aku mengambil sesuatu yang sudah dilempar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Itibaknya sahabat itu seperti itu. Seandainya diambil, dijual, dapat uang, dikasihkan istri, boleh enggak? Boleh, tapi sahabat ini, "Bagaimana mungkin aku mengambil sesuatu yang sudah dilempar oleh Rasulullah?" Tidak akan. Wah, sahabat. Itibaknya kepada kepada Rasulullah SAW sangat tinggi. Yang kita pemuda sudah seperti itu. Kemenangan Islam itu dengan menuruti Rasulullah. Ya, dengan mengikuti Rasulullah itu baru bisa diraih kemenangan Islam. Kan sering saya sampaikan nih, kisah Rasulullah sebelum wafat berwasiat, Rasulullah sebelum wafat menginstruksikan terjadi pasukan besar untuk menyerbu Romawi. Romawi pada waktu itu ada di Syam. Nah, dipimpin Usama bin Zaid. Usama bin Zaid masih belia. Banyak yang kurang setuju dengan kepemimpinan itu. Sampai Rasulullah mengatakan, barang siapa yang tidak setuju dengan kepemimpinannya Usama bin Zaid, berarti dahulu dia tidak setuju dengan kepemimpinan bapaknya, yaitu Zaid. Karena Zaid juga pernah memimpin pasukan dalam perang Mu'tah, terbunuh. Ya Zaid itu. Nah, sekarang anaknya Zaid, yaitu Usama. Diberangkatkan Nabi, padahal masih bocah. Bocah dalam artian masih belia. Dan memimpin pasukan ke negeri Romawi. Yang mana di belakangnya Usama ini ada Khalid bin Walid, ada Amr bin As, ada sahabat-sahabat senior. Tapi yang dipilih siapa? Usama. Bocah yang masih minim pengalaman lah kalau istilahnya zaman sekarang. Rasulullah wafat. Diganti Abu Bakar. Abu Bakar diutus diangkat jadi khalifah, maka banyak peristiwa-peristiwa gaduh, tiga hal. Satu, muncul nabi palsu. Dua, banyak orang ingkar zakat. Tiga, banyak orang murtad. Banyak orang murtad, muncul nabi palsu. Muncul nabi palsu ini tidak cukup nabinya. Nabi ini punya pengikut banyak. Musailamah al-Kadzab punya pengikut banyak. Perang. Jadi kalau dikatakan muncul nabi palsu, jangan dilihat satu orang. Ini di belakangnya ada berapa? Ribuan manusia. Muncul nabi palsu dan pengikutnya, muncul orang-orang murtad setelah Rasulullah wafat. Tiga, apa tadi? Banyak orang ingkar zakat. Tetapi dalam kondisi carut marutnya sekitar Madinah seperti itu, Abu Bakar memberangkatkan pasukannya Usama ke Romawi. Di lobi sama Umar bin Khattab, wahai khalifah, bagaimana ini kita mau menyerang Romawi, negara digdaya, apalagi yang mimpin cuma bocah yang minim pengalaman. Sedangkan di sekitar Madinah muncul nabi palsu, muncul orang murtad, muncul ingkar zakat. Bagaimana kita kesana sedangkan kita ini terancam? Ibaratnya orang dagang nih, ini kesana, ini ke Romawi ini cari untung. Sedangkan mempertahankan Madinah adalah mempertahankan modal. Bagaimana kita cari untung kalau modal kita ini terancam? Paham sampai sini? Menurut kalkulasi kita nih, benar gak pendapatnya Umar? Kalkulasi manusia, benar gak? Bagaimana kita nyerang Romawi sedangkan di Madinah sendiri muncul nabi palsu, orang murtad, orang ingkar zakat. Secara logika benar nih Umar, ya kan gitu ya? Tapi Abu Bakar adalah orang yang kecerdasannya dikalahkan oleh ittibaknya. Abu Bakar As-Siddiq adalah meletakkan kecerdasannya di bawah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar mengatakan, demi Allah, sekiranya anjing-anjing di kota Madinah ini menggigit kaki-kaki istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah aku mengurungkan pasukan yang sudah diberangkatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diberangkatkan sama Abu Bakar. Menang apa enggak? Usama memimpin pasukan mengalahkan tentara Romawi. Dengan kemenangan ini, orang yang mau murtad gak jadi murtad karena ketakutan. Jangankan orang murtad yang kroco-kroco ini, Romawi jadi babat kok. Gak berani murtad. Nabi palsu ditumpas oleh Abu Bakar. Orang ingkar zakat mau ditumpas, disiapkan pasukan oleh Abu Bakar. Ditegur sama Umar. Ya khalifah, mereka ini kan ingkar zakat. Mereka masih syahadat, mereka masih sholat, mereka masih puasa, mereka masih haji. Hanya saja gak mau bayar zakat. Masa kita perangi mereka? Wallahi demi Allah, sekiranya mereka ini dahulu ya memberikan hewan ternak sebagai zakat kepada Nabi, kemudian di zamanku gak mau mengeluarkannya, ini saya basmi mereka. Abu Bakar dibasmi, habis mereka. Habis dibalikkan lagi supaya mau bayar zakat maksud saya. Ya, seandainya pada waktu itu Abu Bakar nuruti Umar, satu hilang syariat. Apa itu? Zakat. Kalau di zamannya Abu Bakar saja hilang zakat, terus di zaman kita ini komanopo. Apa maksudnya komanopo? Yus hilang kabe. Zamannya Abu Bakar kalau zakat dilepas, nanti sesudahnya akan dilepas yang hilang. Gak sampai sekarang. Makanya kata Abu Hurairah, wallahi kalaulah bukan setelah Rasulullah wafat digantikan oleh Abu Bakar, kalau bukan karena itu Allah tidak akan disembah lagi. saking hiperbola ya omongannya siapa? Abu Hurairah. Saking komitmennya Abu Bakar itu, Abu Bakar tidak pernah menyelisih sunnah Nabi, bahkan dalam masalah kematiannya. Ketika sakit keras nih Abu Bakar, sering saya sampaikan kan ya, Abu Bakar sakit keras, didatangi Aisyah putri beliau, ditanya, wahai putriku, dulu Rasulullah dikafani dengan berapa helai kain kafan? 3 wahai ayah. Ya sudah, kalau gitu jadikan kain kafanku ini 3. Kemudian tanya lagi, dulu Rasulullah mati wafat sallallahu alaihi wasallam pada hari apa? Hari Senin, wahai ayahanda. Sekarang ini hari apa? Hari Senin, wahai ayahanda. Semoga aku mati hari ini. Sampai beritibak dalam hal yang dia tidak kuasa. Makanya kita pemuda harus seperti itu. Kemenangan Islam itu diraih ketika kita itu pede dengan Islam kita. Ya, kita itu mengikuti sunnah Rasul. Perang Uhud nih, perang Uhud. Ketika para sahabat menyeleweng sedikit dari perintah Rasulullah, menang apa kalah? Kalah. Perang Badar 300 lawan berapa? 1000. Ketika para sahabat taat, menang. Perang Ahzab. Ya, perang Ahzab. Ketika Madinah dikepung oleh 100.000 pasukan musuh, lautan manusia, digulung sama Allah Subhanahu, hancur yang 100.000, yang 10.000, karena para sahabat mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kemenangan kita yang sesungguhnya adalah mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya potongan celanamu ikut. Maksudku itu tak giring, intinya itu. Yang perempuan harus jilbab besar. Kalau kita malu dengan Islam kita, bagaimana dijayakan oleh Allah? Ya. Terus kita kembali ke materi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man istamalnahu ala amalin fakatamana mahiton fama fauqahu kana hululan yati bihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang aku tugaskan menjadi pejabat tertentu, atau barang siapa yang aku tugaskan untuk menjabat pada perbuatan tertentu, pada amal tertentu, pada posisi tertentu, fakata mana kemudian dia menyembunyikan satu jarum. Ya jarum ya. Menyembunyikan satu jarum yang jarum itu milik negara, milik umat. Jarum loh jarum. Bukan yang lebih dari itu. Jarum. Fama faukahu, atau yang lebih kecil daripada jarum sekalipun, karena hululan yati bi yaumil qiyam, itu termasuk hulul yang akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat nanti. Makanya hati yang jadi pejabat itu, jangankan motong anggaran, ini jarum enggak ada harganya, bahkan lebih kecil dari jarum dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dzalim, mendzalimi harta. Rawahu Muslim, hadis Sahih Muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam inna syamlatal lati ghallaha la tasta'ilu alaihi nara. Ketika telah perang, selesai perang, Rasulullah ngomong, Rasulullah bersabda, sesungguhnya selimut, ya samlarnya berarti jubah atau selimut, sesungguhnya selimut yang diambil oleh orang ini ketika belum dibagikan apa? Ghanimah belum dibagikan, akan menyalakan api neraka untuknya. Ketika Rasulullah ngomong seperti itu, faqama rajulun faja'a bi syirakin. Karena saking takutnya, jadi Rasulullah nih ya, ada orang ya, waktu perang ngambil harta rampasan. Orang itu kena panah mati. Terus Rasulullah mengatakan, sesungguhnya kain yang sudah diambil oleh dia ini, orang yang mati tadi itu loh. Dia ini mati karena apa? Dibunuh siapa? Dibunuh orang kafir. Kena panah, dibunuh orang kafir. Terus mati. Kata Rasulullah, sesungguhnya kain yang sudah diambil olehnya sebelum dibagikan rampasan perang, telah membakarnya pada hari kiamat nanti. Padahal ini dibunuh loh. Darahnya tergumpal padahal. Bahwasanya ya, di jalan Allah. Akan membakarnya pada hari kiamat. Saking takutnya para sahabat mendengarkan omongan Nabi tadi itu, akhirnya ada yang datang membawa tali sandal. Yang didapat ketika perang tadi itu. Perang kan. Terus dapat tali sandalnya musuh barangkali. Terus diambil tali sandal. Tali sandal. Kalau dijual mungkin gak ada harganya. Ya, diambil. Ketika Rasulullah SAW bersabda seperti itu. Gak maka takut. Diambil. Dikasihkan ke Rasulullah. Karena akhadau lam tusibul maqasim. Setelah tahu ada sahabat yang menyerahkan tali sandal itu, maka Rasul mengatakan syirakun minnar. Tali sandal ini seandainya enggak dikembalikan akan jadi api neraka pada hari kiamat. Hati-hati sama uang negara ya, jamaah. Jangan bermudah-mudahan sama uang negara. Yang jadi pejabat-pejabat itu. Di depan saya kan banyak pejabat kan? Ya, minimal pejabat rumah tangga. Hati-hati ya. Waqala rajulun, seorang laki-laki berkata, "Ya Rasulullah, in kutiltu sabiran muhtasiban mukbilan, hayra mudbirin, atukafiru anni khotaya?" Ya Rasulullah, jika aku perang, aku sabar, aku mengharap pahala, aku di depan, aku tidak mundur, aku memukul musuh, kemudian aku mati ya Rasulullah, apakah seluruh dosaku diampuni? Iya, kecuali utang, kata Nabi. Masalah harta jangan macam-macam loh, jamaah. Orang mati syahid nih. Iya, diampuni sama Allah. Illa kecuali apa? Utang, enggak bisa. Tetap harus dibayar. Makanya hati-hati kita jangan sampai mengambil harta orang, apalagi harta negara. Sejarum pun ya, itu ada aturannya. Bisa mendatangkan nyala api pada hari kiamat. Jarum padahal itu. Hati-hati yang merasa jadi pejabat terus ada uang lebih dipakai, hati-hati loh itu. Ya, harus dibersihkan semua itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam inna rijalan yatahawwaduna fi mali la bi ghairil haqq. Sesungguhnya ada seorang laki-laki, ada para lelaki yang menyibukkan diri dengan harta Allah bi ghairil haqq. Harta Allah berarti mengumpulkan uang yayasan, mengumpulkan dana anak yatim, terus bermudah-mudahan dipakai ini, pakai itu. Hati-hati. Falahumun nar yaumul qiyamah. Harta yang dia sibukkan, yang dia cari ke sana kemari atas nama anak yatim, atas nama yayasan, ya kemudian dia kumpulkan terus bermudah-mudahan untuk ini, untuk itu. Falahumun nar, bagi mereka api neraka pada hari kiamat. Naudzubillah min dalik. Kemudian hadis berikutnya, la yadkhulul jannata lahmun nabata min sukhtin annaru aula bihi. Tidak akan masuk surga daging yang tersusun dari harta yang haram. An-naru aula bihi, neraka adalah tempat yang layak untuknya. Ya, di dalam hadis yang lain dikatakan la yadkhulul dalam hadis yang lain dikatakan kullu lahmin nabata min sukhtin fan-naru aula bihi. Setiap daging yang tersusun dari harta yang haram, maka nerakalah tempatnya. Hati-hati, makanya kalau mendidik anak itu hati-hati. Mendidik anak itu kan kita kan berdoa, Pak. Perhatikan. Kita kalau tua ingin didoakan anak kita berdoa seperti ini. Allahumma ighfirli waliwa idayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan ampunilah dosa kedua orang tuaku, sayangilah keduanya ya Allah seperti mereka merawat aku ketika aku masih kecil. Kebanyakan ulama, kiai, ustaz menyampaikan ini dalam rangka bakti kepada orang tua. Betul apa enggak? Supaya bakti sama orang tua kita doakan Allah maghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Padahal di dalam doa ini ada satu yang dilupakan, pentingnya mendidik anak. Jangan lihat sisi berbakti ke orang tuanya saja. Lihat sisi mendidik anak. Dari mana kita memakai dalil itu? Karena di dalam doa tadi ada lafaz yang berbunyi, ya Allah sayangilah keduanya sebagaimana keduanya merawat aku. Artinya apa? Sayangnya Allah kepada orang tua sebatas cara dia merawat anaknya. Karena ada lafaz yang berbunyi, sebagaimana keduanya sayangilah keduanya ya Allah sebagaimana keduanya merawat aku sejak kecil. Ada kata-kata sebagaimana. Berarti sekedar itu. Sayangmu ke anak, yaitu yang kau raih pada kalau kamu tua. Makanya ada kata-kata kama rabbayani shaghira. Berarti kita harus merawat anak sejak kecil supaya didoakan seperti itu. Lah merawat anak itu 3 poin. 1, memberi makan yang halal. Ini yang banyak dilupakan orang. Kan ada ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Menjaga dari api neraka itu 1, memberi makan yang halal. Hati-hati. Ya, harus dipastikan harta yang kita raih steril dari kedzaliman. Kalau ingin menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Satu, memberi makan yang halal. Dua, at-ta'lim, memberikan ilmu kepadanya. Memberi ilmu. Yang ketiga, at-ta'dib, memberikan pendidikan adab, sopan santun, etika dan seterusnya. Jadi hati-hati ya masalah. Dan harta haram yang masuk ke jasad kita itu menyebabkan doa kita apa? Ditolak. Ada seorang dikabarkan dalam sebuah hadis, ada seorang yang rambutnya kucel, pakaiannya berdebu, dia mengangkatkan tangannya ke langit, dia berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi, tapi Allah tidak mengabulkan dosanya, tidak mengabulkan doanya. Karena apa? Mat'amu haram, minumannya, makanannya haram, mashrobu haram, minumannya haram, malbasu haram, pakaiannya haram. Berarti makanan haram bisa menyebabkan tertolaknya doa. Padahal orang tadi memiliki beberapa sifat dikabulkannya doa. Dikatakan orang tadi itu yutilu safar, perjalanan jauh. Rambutnya kucel berjebu. Kita tahu bahwa doanya orang yang safar itu mustajabah. Orang ini safar. Kedua, rambutnya kucel, pakainya berjebu. Berarti orang ini darurat. Orang ini benar-benar nelongso, kan gitu kan? Ini termasuk itu membuat doa dikabulkan. Tiga, orang ini mengangkat tangannya ke langit. Dan kita tahu bahwa mengangkat tangan adalah adab dalam berdoa. Keempat, orang ini mengatakan, ya Rabbi, berarti mengulang-ulang doa. Dan sunnahnya doa adalah mengulang-ulang doa. Seperti yang dilakukan Rasulullah. Jadi orang ini memiliki empat sebenarnya kriteria supaya doanya dikabulkan. Satu, safar. Dua, dia sedang dalam kondisi darurat. Tiga, dalam mengangkat tangan. Empat, dia mengulangi doa. Memiliki empat hal yang seharusnya doanya dikabulkan oleh Allah. Tapi karena makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, fa'anna yustajabula. Bagaimana Allah mengabulkan doanya? Jadi makanan haram itu menyebabkan doa tidak terkabul. Anak jadi durhaka. Makanya hati-hati. Selesai. Silakan kalau ada pertanyaan. Satu jam saya sampaikan materi. Mau tambah lah? Sudah. Silakan kalau ada tanya jawab. Bismillah. Ada pertanyaan? Silakan. Silakan. Ya, salah satu dosa yang disegerakan azabnya tadi adalah kedoliman dan durhaka kepada orang tua, gitu ya? Sudah ditulis tadi? Dolim dan durhaka. Saya mau tanya, namanya anak durhaka itu dolim apa enggak? Berarti otomatis dua-duanya. Paham maksud saya? Gimana Bu? Pertanyaan, ya nanti saya ulangi, sabar dulu. Jadi apa tadi? Ada dua dosa yang disegerakan azabnya. Apa tadi yang pertama? Kedzaliman sama durhaka. Kalau zalim, ya sudah kena zalim tok. Tapi kalau durhaka, saya mau tanya, yang namanya durhaka ini zalim apa enggak? Otomatis dua-duanya. Berarti lebih berat gitu loh durhaka itu. Nah pertanyaannya bagaimana kalau yang namanya anak mungkin dulu masih belum ngerti agama, sempat berlaku kasar, membentak orang tua. Nah sekarang ini sudah mengerti bagaimana cara menghapus itu. Pertanyaannya saya kembalikan, orang tua masih hidup apa enggak? Kalau orang tuanya masih hidup, maka cara berbakti kepadanya dengan tiga hal. Sudah sering saya sampaikan ini. Mungkin setiap kali pertemuan saya sampaikan ini. Jadi kalau ingin menghapus mungkin dulu berkata kasar kepada orang tua. Nah sekarang orang tua masih hidup, kemudian kita ingin memperbagus hubungan kita sama orang tua. Apa yang harus kita lakukan? Tiga hal. Karena intisari berbakti itu tiga. Sampaian jangan ngaku jadi anak yang berbakti, kalau enggak melakukan tiga ini. Yang pertama, al-ihsan ilaihima, berbuat baik kepada orang tua, nyenengno atine wong tua, memberikan apa yang disenengi wong tua, memberi sebelum orang tua meminta. Orang tua itu untuk senang sesuatu itu kadang-kadang tidak perlu diomongkan, anak harus ngerti sendiri. Makku senengannya ini, kita berikan. Itu poin pertama. Apa tadi? Poin pertama tadi apa? Al-ihsan ilaihima, berbuat baik kepada orang tua, mijeti wong tua. Saya yakin wis gede-gede ini kan jarang mijeti wong tua nih, karena sungkan. Jangan sungkan, mijeti wong tua itu nyenengno wong tua. Sampaian dalil wong tua, mak sampean enggak boleh buka aurat, sampean ini dalilnya ini, mak. Wala mas, wong tua itu enggak butuh didalili. Sampean teko-teko mak, sampean tak pijeti mak, pijeti. Sampean kasih hadiah. Mak sampean nyuci piring, mak aku aja yang nyuci piring. Pasti mikir mak sampean tuh, iya anakku ini semenjak ngaji kok tambah sayang sama aku. Ambillah hatinya, kamu akan memilikinya. Jadi seperti itu. Kalau pengen mengubah ibu kita itu dengan akhlak yang baik, kita ringankan bebannya, terutama mijeti ibu. Wah, itu percaya sama. Kalau sampean nasihati ibu enggak mempan, pijeti ibu sampean, insya Allah mempan. Dipijeti, disayangi, diringankan beban. Jangan malu. Jangan malu untuk mijeti orang tua. Kesel, dipijeti. Dengan sendirinya. Orang tua akan berpikir, anakku ini sayang sama aku. Semenjak kajian-kajian ini tambah seneng karo aku. Akhirnya emaknya mikir, gak mungkin anakku ini salah jalan. Gak mungkin anakku ini nuturi aku kemudian niat jelek sama aku. Mesti niatnya api, akhirnya elok sama kita. Betul apa enggak? Jangan ngomong dalil dulu. Tunjukkan akhlak yang baik sama orang tua. Itu satu, berbuat baik sama orang tua. Nomor dua, tidak menyakiti orang tua. Jadi berbakti itu satu, berbuat baik sama orang tua. Dua, tidak menyakiti orang tua. Berbuat baik dan tidak menyakiti itu banyak yang bisa. Yang sulit yang nomor tiga apa? Sabar dari gangguan orang tua. Wah itu pakai sih gak iso. Ya. Kalau masih muda-muda masih belum paham. Yang sudah rumah tangga itu paham. Yang sudah rumah tangga, punya istri, punya mama mertua, sudah paham. Bahwa berbakti itu satu, kau berbuat baik kepadanya. Dua, kamu tidak menyakitinya. Tapi yang lebih penting adalah engkau sabar dari gangguannya. Ini yang banyak yang gak bisa. Berbuat baik, banyak yang bisa. Tidak nyakiti, banyak yang bisa. Tapi sabar dari orang tua, banyak yang gak bisa. Betul apa tidak? Padahal kesabaran orang tuamu itu gak ada apa. Padahal sabaranmu tadi itu gak ada apa-apanya dibandingkan dengan sabarnya orang tua ketika merawat kita sejak kecil. Hati-hati loh ya, jangan sampai yang punya istri-istri itu dikalahkan sama istrinya dalam masalah berbuat baik sama orang tua. Sama istri boleh perhitungan pak, tapi kalau sama orang tua harus merem, gak boleh perhitungan. Merem, ala Allah, diganti sama Allah. Sama bojo si oleh hitung-hitungan, sak mini si oleh. Nek sama orang tua merem, bismillah, diganti sama Allah, percaya sama saya. Ya, kalau sama orang tua gak boleh. Ya, istri bisa diganti, orang tua gak bisa diganti. Ya. Gak, saya itu sedih kalau lihat cerita. Terus ada ikhwan, dia itu berubah sama ibunya kurang baik gara-gara istrinya itu. Waduh itu, jangan dilakukan. Umar bin Khattab ini nyuruh anaknya, yaitu Abdullah bin Umar. Wahai Abdullah, ceraikan siapa? Istrimu. Papa gak seneng sama istrimu. Abdullah bin Umar ini merasa cinta sama istrinya, disuruh cerai, gak mau. Gak dicerai. Umar datang ke Rasulullah, ya Rasulullah ini gimana? Saya gak seneng sama mantu saya. Abdullah ini tak suruh nyeraikan si mantu saya, tapi dia gak mau. Panggil anakmu. Ketika datang, ya Abdullah, taati bapakmu, ceraikan istrimu. Dicerai. Buka kitab Riyadhus Shalihin, bab bakti sama orang tua. Diceritakan di situ, cerita ini. Ada juga seorang tabi'in, punya ibu, punya mama, yang dia itu berbakti kepadanya. Berbakti kepadanya, mencintainya, menyayanginya. Dia punya istri. Lah istrinya enggak disenengi sama mamanya. Anakku ceraikan istrimu, mama enggak senang sama istrimu itu. Bingung tabi ini. Saking bingungnya datang ke sahabat Nabi namanya Abu Darda. Ya Abu Darda, saya itu bingung. Saya punya istri yang saya mencintainya, saya punya mama yang saya ingin bakti kepadanya, tapi mamaku enggak senang sama istriku dan dia ingin agar aku menceraikan istriku. Apa yang harus aku lakukan? Tolong kabarkan kepada aku apa yang pernah kamu dengar dari Rasulullah. Kata Abu Darda, aku enggak nyuruh kamu memilih istrimu, aku enggak nyuruh kamu nyelik ibumu. Hanya saja aku akan kabarkan kepadamu apa yang pernah aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua adalah pintunya surga yang paling tengah. Bukan sholat, bukan zakat, bukan jihad. Pintunya surga yang paling tengah adalah orang tua. Kalau kau ingin menyanyikan pintu itu, ya terserah kamu. Kata siapa? Dia pulang ceraikan. Jadi kalau sekarang, misalnya orang tua antum, nyuruh antum menceraikan istri, apakah wajib dia ada hati? Sering saya sampaikan ini, ya. Sampean mas sudah nikah, terus orang tua sampean nyuruh nyeraikan istri. Sudah nikah belum? Belum. Belum. Yang sudah nikah siapa? Ya, banyak yang sudah nikah. Ya pemuda lagi seneng-senengnya sama istrinya, terus ayahnya ngomong ceraikan istrimu. Ayah nggak seneng sama istri. Apakah wajib ditaati? Wajib. Harus kita ceraikan istri kita karena kita bakti sama orang tua. Kalau bapak kita seperti Umar bin Khattab. Jangan lupakan terakhirnya itu. Kalau yang terakhirnya itu hilang, bahaya. Harus wajib kita ceraikan istri kita kalau bapak kita nyuruh kita nyeraikannya. Kalau bapak kita seperti Umar bin Khattab. Bapak kita kan enggak seperti Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ketika nyuruh anaknya cerai itu pertimbangannya akhirat itu. Paham ya? Pertimbangannya dunia akhirat. Kalau zaman sekarang kebanyakan masalah finansial. Ya? Kepanjangan ini masih banyak pertanyaannya. Sudah ya, cukup. Apa hukum memakan makanan yang kita tidak tahu acara penyembeliannya? Haram enggak membeli daging impor dari negara non-muslim? Ada dua pertanyaan. Apa hukum memakan makanan yang kita tidak tahu cara penyembelihannya? Jika yang jualan muslim, maka tidak mengapa makan. Yang jualan itu, ini kalau sama datang ke pasar, yang jualan kerudungan namanya, misalnya nama Islam, orang Islam, pakai jilbab atau enggak pakai jilbab tapi orang Islam, terus sama beli ayam di pasar, enggak usah sama ngomong, mbak-mbak ini disembelih pakai nama Allah benar. Kasih do tubuh, enggak jadi. Sama beli bakso, enggak usah di mbak ini gimana nyembelihnya sapinya pakai disembelih pakai bismillah benda. Enggak sih, enggak jadi tanato namanya ini. Halakal mutanatiun, celakalah orang yang binasalah orang yang mutanatiun yang membebani diri gitu. Apakah apa hukumnya menyembelih mengucap bismillah ketika nyembelih? Ini kan pertanyaan itu kan? Masalah penyembelihan memakai nama Allah bismillah itu wajib apa tidak? Maka dalam hal ini ada tiga pendapat. Pendapat pertama pendapatnya Imam Syafi'i. Pendapat ini mengatakan bahwa mengucapkan bismillah itu sunnah. Seandainya ada orang nyembelih enggak mengucapkan bismillah baik karena lupa maupun karena sengaja, syah. Menurut Imam Syafi'i boleh dimakan meskipun enggak mengucap bismillah karena sunnah. Sing penting wonge Islam. Paham? Sah. Dalil yang dipakai Imam Syafi'i adalah Aisyah pernah diberi hadiah. Aisyah pernah diberi hadiah oleh seorang yang baru masuk Islam. Kaum yang baru masuk Islam ngasih daging kepada Aisyah. Aisyah bingung, ya Rasulullah saya ini dikasih daging, saya enggak tahu mereka ini sudah nyebut bismillah apa belum. Kata Rasulullah, bismillah. Kul bismillah makan. Paham? Bismillah makan. Berarti bismillah ini bukan karena sembeliannya, karena makannya, paham? Disuruh makan sama Nabi. Aisyah enggak tahu. Yang penting orangnya tadi apa? Islam. Yang kedua, itu dalilnya Imam Syafi'i. Yang kedua, dalilnya Imam Malik. Imam Malik mengatakan bahwa membaca bismillah itu wajib

tapi jangan semua. Itu nanti kalau biar enggak, itu aturan Islam sendiri-sendiri. Makanya Abdul bin Mas'ud kan, istrinya pengen sedekah kan gitu kan? Istrinya pengen sedekah. Kata Abdul bin Mas'ud, kamu daripada sedekah ke orang lain, ya lebih baik sedekah untuk aku dong. Kata istrinya, masa boleh kan gitu kan? Akhirnya istri datangnya ke Nabi. Istrinya Abdul bin Mas'ud namanya Zainab. Datang ke Rasulullah, ada Bilal di depan pintunya Nabi. Karena Bilal ngomong sama, ya Rasulullah datang Zainab. Zainab siapa? Zainab istrinya Abdullah, disuruh masuk. Tanya, ya Rasulullah, aku mau sedekah tapi katanya Abdullah suamiku, aku disuruh zakat kepada dirinya saja ke sedekah. Kata Rasulullah, sedekah Abdullah, benar yang diomongkan Abdullah bin Mas'ud itu. Dan kamu dapat dua pahala, pahala sedekah dan pahala keluarga. Paham maksud saya? Ini menunjukkan hartanya istri bukan hartanya suami. Beda-beda, hartanya istri, hartanya suami, ya hartanya suami. Tapi yang ngasih nafkah istri gak ngasih nafkah sama suami. Tapi yang ngasih nafkah adalah suami kepada istri. Mulai sekarang yang punya gaji mikir-mikir dikasihkan semua. Jangan semua ya. Ini wong Jawa itu. Enggonmu ya enggonmu, enggonku ya. Enggonmu ya enggonku, enggonku ya. Itu aturan Jawa bukan aturan Islam. Masih banyak yang gitu ya. Ya, biasanya takut istri itu. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Jika ada teman yang pernah berhutang kepada saya dan qadarullah beliau akan jadi calon suami saya, jika sudah menikah apakah masih ada kewajiban untuk mengembalikannya kepada saya? Pun jadi istri saja disuruh kembalikan, apalagi ini masih calon. Maka kalau saya sarankan suruh melunasi dulu baru nikah. Kadang-kadang modus itu supaya bebas dari bayar utang. Jangan-jangan yang calon suaminya ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Lebih penting mana, membayar hutang atau membantu orang yang membutuhkan uang? Membayar hutang wajib. Membantu ihsan, kebaikan, ya kan? Uang wajib harus didahulukan daripada sunnah. Perbedaan wasiat sama warisan itu apa? Warisan kepada non, warisan kepada ahli waris. Wasiat kepada non ahli waris. Contoh, kalau saya mati, otomatis harta saya ini akan pindah ke ahli waris saya. Gak usah pakai wasiat pun pindah. Istri saya dapat 1/8 karena saya punya anak. Anak saya yang laki-laki dapat 2 kalinya anak perempuan. Bapak saya dapat, ibu saya dapat, dan seterusnya. Paham? Tapi kalau wasiat, nak, kalau aku mati nanti, nak, atau istriku, kalau aku mati nanti, tolong sekian dari hartaku kasihkan panti asuhan, kasihkan anak yatim itu misalnya, atau kasihkan sepupuku, atau kasihkan tanteku misalnya, bukan ahli waris kan, tanteku, itu namanya wasiat, diberikan kepada non ahli waris. Itu enggak boleh lebih dari 1/3. Adapun nak, kalau aku mati, perusahaanku itu milik kakakmu, yang kalau yang tambak yang luas itu miliknya saudaramu yang kedua, kalau toko yang besar ini milikmu. Enggak boleh. Haram. Itu wasiat kepada ahli waris, enggak boleh. Paham ya? Kalau mati enggak usah pakai wasiat kepada ahli waris, otomatis nanti ada pembagiannya sendiri. Bagaimana bila seorang mengalami gangguan jiwa, padahal ia dulu sholat? Salahnya di mana? Ya, saya juga enggak tahu salahnya di mana. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak mendolimi hamba. Kalau orangnya ahli salat kemudian kok diambil akalnya, akal sehatnya, berarti Allah sudah mengangkat apa? Pena. Kesalahannya tidak ditulis, tapi kebaikannya justru tidak dihapuskan, justru ini rahmat. Ya, tapi tetap minta sembuh lah ya, jangan kemudian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afan, saya mau tanya Ustaz. Kalau sudah nulis kesini itu artinya tanya, jadi gak usah ngomong kalau mau tanya. Tolong jangan pakai kata-kata tanya lagi, karena sudah kesini itu berarti tanya. Dalam kondisi seperti apa kita boleh mengingkari, boleh mengingkari dengan hati? Misalnya kita sholat di musholah atau masjid yang mempraktekkan zikir cara berjamaah di lingkungan kita, padahal kita bisa mencari musholah yang tidak mempraktekkan hal itu. Apakah kita boleh sholat di sana dan mengingkari perbuatan Boleh ya, adanya kekurangan-kekurangan, hal-hal yang menyelisih syariat di dalam masjid tertentu, itu tidak menghalangi kita untuk sholat di situ. Selama hal tadi tidak sampai membatalkan sholat kita. Zikir jamaah atau apa, itu kan gak sampai membatalkan sholat kita. Maka tetap sholat di situ. Termasuk cirinya ahli bid'ah adalah gak sholat di sebuah masjid karena dengan alasan di situ tempatnya ahli bid'ah. Termasuk ahli bid'ah adalah gak mau sholat jamaah tapi sholat di rumah dengan alasan karena masjidnya banyak bid'ah. Itu cirinya ahli bid'ah. Artinya meskipun masjid itu ada perbuatan yang kurang baik, ada bid'ah, tetap tidak menghalalkan kamu sholat di mana? Di rumah. Harus tetap sholat di masjid meskipun ada zikir jamaah dan seterusnya, tetap sholat di masjid. Tidak boleh kita meninggalkan sholat jamaah karena itu. Ya adapun kalau bisa ya kita terangkan, kalau enggak memungkinkan ya kita ingkari dalam hati. Ustaz, apakah benar kalau sholat id hari Jumat, sholat Jumatnya enggak ada? Ada, tapi boleh untuk tidak sholat Jumat. Ini juga yang dijadikan dalil oleh para ulama bahwa sholat id itu hukumnya, hukumnya apa? Wajib, karena ada hadis yang mengatakan kalau ada dua id bertemu, Idul Fitri, Idul Adha atau dengan hari Jumat, maka boleh tidak sholat Jumat. Ini juga dalil yang dikuatkan para ulama bahwa sholat id itu hukumnya wajib. Gak mungkin suatu yang sunnah mengalahkan yang wajib. Ketika dia ini menghapus yang wajib, menunjukkan ini hukumnya wajib. Paham? Tidak semua pertanyaan harus dijawab. Ada saudara kami menanyakan bagaimana cara bertobat dari kekeliruan pada pembagian warisan. Ya caranya ya langsung dikembalikan lagi sesuai dengan jalur yang benar. Kemudian ada yang lebih, ada kurang, harus dikembalikan. Masalahnya pada kekurangan ilmu saat pada waktu itu. Baru sekedar tahu bahwa warisan perempuan 1/2 dari bagian laki-laki dan baru sekarang ini mendapat ilmu tata cara pembagian warisan. Pembagian tersebut saat ini sudah habis. Ya kalau diikhlaskan ya tidak apa-apa. Kalau sudah ikhlas, sudah terlanjur, yang harusnya dapat banyak, dapat sedikit, ya tidak apa-apa, terlanjur, saya maafkan, ya tidak apa-apa. Yang penting minta dihalalkan tadi itu. Hanya pentingnya ilmu. Ya, ilmu faraid adalah ilmu yang pertama kali diangkat oleh Allah. Saman kalau mau melihat tata cara sholat dalam Al-Quran, tidak bisa jalan. Aqimus sholat, tegakkanlah sholat. Bagaimana caranya? Di dalam Al-Quran tidak diatur. Wa'atuz zakat, tunaikan zakat. Bagaimana cara zakat? Sama mencari jalan Quran, gak bisa. Karena adanya di mana? Di hadis. Hanya waris. Semuanya dalam Al-Quran. Kapan seorang istri dapat 1/8, kapan istri dapat 1/4, kapan suami dapat setengah, kapan dapat suami dapat 1/4, kapan seorang bapak dapat 1/6, kapan saudara kandung dapat. Itu ada pembagian semuanya di dalam Al-Quran. Jadi kalau ada orang baca Al-Quran nih, orang baru masuk Islam, aqimus sholat, tegakkanlah sholat. Bagaimana cara sholat? Tidak bisa dia. Harus belajar apa? Hadis Nabi baru bisa. Karena di hadis diterangkan sholat gini, gini, gini. Kan? Wa'atuz zakat, tunaikan zakat. Bagaimana cara zakat? Bagaimana nisabnya? Berapa persentasenya? Pembagian zakat itu apa saja? Kalau emas sekian persen, kalau gimana caranya? Harus belajar hadis. Kan gitu ya? Kalau di Al-Quran tidak disebut. Tapi kalau waris dari A sampai Z di Al-Quran. Makanya setelah Allah nyebutkan ayat waris, di akhir-akhir Allah katakan wa may yata'adda hududallah, barang siapa melanggar aturan Allah ini, ancamannya besar. Saya buka surat An-Nisa ayat berapa itu? 11, 12, 13 sekitar itu. Awal-awal surat An-Nisa masalah waris. Setelah Allah panjang lebar menjelaskan waris, terakhirnya ada ancamannya. Detail. Detail kapan saudara ibu saudara seibu kapan dapat harta saudara seayah, saudara kandung, ibu, apa bapak, kemudian saudara kandung, kapan seorang apa namanya anak laki-laki, kapan seorang perempuan, kalau satu orang dapat berapa, kalau anak perempuan bergabung berserikat dalam anak perempuan banyak, kalau enggak ada anak laki-laki, detail. Ya. Makanya harus hati-hati masalah warisan. Dan sekarang sudah ada aplikasinya. Kita tinggal nulis sudah langsung muncul semuanya sekarang. Tapi nggak usah dikasih tahu itu, nanti malas belajar faraid. Ya, meskipun ada aplikasinya, biar ustadz aja yang pegang aplikasi. Bagaimana ustadz bila sudah ada masjid yang dibangun, kemudian mengambil jalan pemerintah bukan termasuk bangunan masjid. Ya tetap enggak boleh. Tetap enggak boleh masjid dibangun makan tanahnya pemerintah, yang enggak boleh ya. Karena masjid tersebut dibongkar karena mengambil jalan pemerintah, apakah salah? Ya kalau pemerintah tidak mengizinkan ya harus dibongkar, enggak boleh. Pak Ustadz, Rasul kan wafat di hari Senin. Tapi mengapa banyak orang yang bilang kalau wafat di hari Jumat? Siapa yang bilang kalau Rasul wafat dari Jumat? Itu katanya dimudahkan oleh tapi ada banyak orang yang bilang kalau wafat di hari Jumat itu katanya dimudahkan oleh Allah. Oh gitu. Ya karena hadisnya seperti itu. Man mata yaumal Jum'ah oleh latal Jum'ah. Barang siapa yang mati hari Jumat atau malam Jumat akan dibebaskan dari api, dibebaskan dari azab kubur. Itu indikasi, tapi enggak memastikan. Karena ada orang kafir yang mati hari malam Jumat. Jadi termasuk tanda mati husnul khotimah mati hari Jumat atau malam Jumat. Kalau punya saudara muslim baik orangnya ditimpa sakit lama terus mati hari Jumat, insyaallah husnul khotimah. Afan mau bertanya Ustaz, apa yang dimaksud hizbi? Bagaimana cara agar tidak terjerumus dalam golongan hizbi? Hizbi artinya berkelompok dan loyalitasnya dibangun di atas kelompok tersebut. Salah benar apa kata kelompok tersebut. Ini benar, ini salah sesuai dengan apa yang difatwakan kelompok tersebut. Ini yang tidak diperbolehkan. Ya. Adapun orang memiliki yayasan, kemudian di situ ada sekolah, ya sebagai wasilah dakwah, tidak dibangun di atasnya loyalitas walak wal barok, maka tidak mengapa. Tapi kalau benar salah apa kata organisasi saya, ini yang tidak boleh. Ya, wallahu a'lam. Bagaimana kita supaya tidak terjerumus? Ya kita harus belajar, harus termasuk dengan Al-Quran dan Sunnah. Saudara perempuan saya ada yang masih kerja di bank dan memiliki anak yang masih kecil. Apakah ini termasuk memberi makan secara haram? Tapi sang suami tidak bekerja di bank. Bagaimana menasihatinya kepada saudari tersebut atau suaminya? Termasuk salah satu jenis kesyirikan adalah kita meyakini bahwa yang memberi rezeki itu selain Allah. Kalau sampai kalau aku kerja, pertama dia itu wanita. Wanita tidak diwajibkan untuk bekerja. Setuju apa enggak? Wanita tidak diwajibkan menafkahi rumah tangga. Ya kenaan sing lanang itu. Keluar dari bank dan jadilah permaisuri di rumah tanggamu. Ratu yang tidak bisa diperintah oleh semua orang. Iya. Islam itu menjadikan wanita itu ratu dan permaisuri. Tapi orang-orang kafir itu ingin mengeluarkan orang wanita dari rumahnya dan mencopot baju Islamnya. Mengapa? Karena di tubuhnya wanita itu ada merek-mereknya orang kafir. Ya. Kalau wanita itu di rumah, waqorna fi buyutikunna, menetaplah di rumahmu pakai jilbab. Mereknya orang kafir enggak kelihatan. Wanita itu seluruh ujung rambut sampai ujung kuku kakinya itu semuanya ada mereknya mereka. Rambut saja itu ada ini, ada wajah ini, nanti ada bedak siang, ada bedak malam, ada kan gitu kan? Semua ini penuh dengan merek wanita itu. Betul apa tidak? Iya. Matanya saja ini ada untuk ini, untuk itu. Berapa merek sudah itu? Rambutnya berapa merek? Itu belum dalamannya. Ya. Saya ini enggak ingin orang-orang itu enggak ingin, ingin orang kapitalis enggak ingin, ingin keluar supaya merek-mereknya laku. Jadi jangan bangga jadi orang modern pakai baju minim gitu. Budaknya kaum imperialis enggak sadar. Gak sadar. Di rumah jadilah permaisuri, jadilah ratu, jadilah putri di rumah anda. Ya, boleh kerja yang sesuai dengan kapasitasnya sebagai guru, pendidik, perawat, boleh mulia. Tapi kalau sudah di luar jangan. Jadi banyak nih kita ada banyak seminar, banyak workshop bagaimana mengentas kemiskinan, kan gitu ya. Intinya kemiskinan, untuk mengentas kemiskinan itu diantara sebabnya adalah, diantara sebab pengangguran yang terbesar, wallahu a'lam, menurut apa yang saya amati, kok saya ya, menurut yang telah diamati, enggak pakai saya, menurut yang telah diamati, Kalau sebenarnya faktor pengangguran terbesar itu bukan kurangnya lapangan pekerjaan, tapi karena keluarnya wanita. Percaya karena aku agak terserah. Tapi perhatikan omongan. Wanita ini mengambil jatahnya laki-laki. Contoh, kerja di pom bensin misalnya. Ini sebenarnya laki-laki, wanita gak usah. Ya, kenapa kok timbul pengangguran? Karena kalau laki-laki di, kalau wanita di rumah, gak ada satupun orang yang mengatakan, loh ibu pengangguran, gak ada. Mesti ibu rumah tangga. Gitu? Tapi kalau laki-laki di rumah, tidak ada orang ngomong bapak rumah tangga. Gak ada. Mesti pengangguran. Paham? Jadi kenapa kok banyak pengangguran? Karena tempatnya laki-laki diambili wanita. Padahal seandainya wanita di rumah, satu pun gak ada menuduh dia pengangguran. Ini orang perempuan nganggur di rumah. Gak ada. Mesti ibu rumah tangga. Betul tak enggak? Gak nganggur dia. Tapi kalau laki-laki di rumah, meskipun nyetrika, meskipun nyuci piring, meskipun ngumbah popoknya bayi, pengangguran. Betul apa tidak? Iya. Sebab terjadinya pengangguran yang terbesar bukan kurangnya lapangan pekerjaan, keluarnya para wanita. Hadisnya Nabi enggak pernah salah, Al-Qur'an enggak pernah salah. Wa qurna fi buyutikunna. Tetaplah di rumah. Ketika firman Allah dilanggar, terjadilah ketimpangan ekonomi. Al-Qur'an enggak pernah bohong. Semua sumbernya itu kita menyelisih Al-Qur'an. Dia seperti itu, wallahu a'lam. Jadi pulang di rumah, ya. Dia nyuapi anaknya, nyiapkan bekal anaknya sekolah, terhormat. Terhormat, ya. Jadi harus dinasihati terus. Kita yakin kalau sampai ditegur terus ngomong gini, kalau saya kerja di situ, siapa yang saya makan apa? Ini salah satu bentuk kesyirikan kepada Allah. Karena dia menisbatkan rezekinya kepada selain Allah. Dia merasa ketika dia kerja di bank sama tidak kerja di bank, seakan-akan Tuhannya beda yang ngasih rezeki. Padahal Allah memiliki nama yang artinya Ar-Razzaq, Zat yang Maha memberi rezeki. Maka dinasihati dengan pelan-pelan, dikasih pengarahan, diajak kajian, ya, dan itu menunjukkan ada sisi lemah dari suaminya. Kalau suaminya itu enggak lemah, mesti istrinya akan diambil dari bank, tidak boleh keluar di bank. Tidak boleh apa? Tetap di bank. Semoga Allah memberikan kita harta yang halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tobatnya orang yang sudah terlanjur menggunakan uang kartu kredit sedangkan saat itu sudah mengerti hukum riba? Mohon penjelasannya. Tobat. Tobat sama Allah, lepas semuanya. Ya. Ya, bayar semua dulu, jangan bayar selesai tobat, sudah enggak usah pakai itu. Yakin sama Allah, insyaallah dimudahkan oleh Allah. Manusia itu berbeda-beda. Saya akan cerita di sini. Saya kemarin itu teman saya punya kenalan, tahu orangnya dan tahu di mana orang itu kerja sekarang. Dia dulu dikerja di bank dan punya jabatan lumayan di bank. Gajinya besar dan bonusnya sering dapat bonus. Suatu itu dapat bonus. Saya lupa apakah 9 juta atau berapa gitu dari bank karena dia berhasil apa dia dapat bonus. Terus dikasihkan istrinya, istrinya enggak mau. Karena istrinya sudah ngaji. Enggak mau. Karena enggak mau sama ikhwan ini ditaruh di atas kasurnya, paling nanti dicupuk. Saiki gak gelem kok lak dicupuk. Satu hari, dua hari temen ilang wisan, duwe. Kemarin katanya gak gelem, saiki gelem. Dibawa gak ada uangnya itu udah. Oh, alhamdulillah karena sudah diambil sama istriku, berarti kan gelem dengan jerih payahnya suami. Terus dia itu merasa senang karena uangnya diambil sama istrinya. Ternyata beberapa minggu dia pas bersih-bersih ternyata uang itu jatuh di bawah kolom. Tidak dijama sama istrinya. Mentalnya laki-laki ini jatuh. Seakan-akan kerja enggak ada gunanya. Di hadapan istrinya enggak ada gunanya. Karena dia mantap keluar dari bank. Untuk apa? Uang kerja di bank istrinya yang dikasih nafkah enggak mau. Meskipun uang banyak enggak mau. Karena sekarang dia ini kerja, ya. Allah memberi kecukupan meskipun ya tidak gajinya tidak sementereng dulu, tapi semua itu butuh pengorbanan mulai dari awal gitu ya. Itu ada yang seperti ini. Ada yang sebaliknya, para jemaah. Ada yang punya posisi penting di bank, ngaji, ngerti ilmunya, lepas. Dia mulai ngerintis, istrinya yang enggak sabar. istrinya yang enggak sabar kadang minta cerai. Itu manusia beda-beda. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Untuk menguji kamu siapa yang paling bagus amalannya. Harus sabar. Ujian itu menumbuhkan pengorbanan. Apakah kuliah di luar kota selama 6 bulan bisa dibilang safar? Ya kalau sudah menetap di sana, terus sudah dapat kartu anggota apa? Mahasiswa. Dia, misalnya orang Lamongan kuliah di Surabaya. Ya, terus 6 bulan di sini liburan pulang gitu ya. Wallahu alam kalau gitu ya jangan qasar salat. Artinya ya salatnya apa? Genap. Wallahu alam. Saya mau tanya apakah sunnah doa dalam salat juga harus dilafalkan? Apakah sunnah doa dalam salat? Iya, dilafalkan. Enggak ada orang doa harus gini. Menengin enggak ada. Harus dibaca. Subhana rabbiyal a'la harus dibaca, dilafalkan maksud saya. Tidak boleh. Tidak boleh. Harus ada gerakan lisan. Ya. Apakah suatu negara kemudian bagaimana hukumnya jika ada seorang mukmin yang memboikot saudara seimannya dengan tidak ingin berbicara lantaran ada masalah pribadi yang tidak ada sangkut pautnya dengan yang diboikot. Intinya seorang muslim tidak boleh memboikot saudaranya. Kalaupun terpaksa itu pun enggak boleh lebih dari 3 hari. Enggak boleh. Kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah hamba-hamba Allah bersaudara. Kalau ada masalah, diomongkan langsung. Gak usah dibalik layar. Langsung ngomong. Ustaz, apa yang membedakan istidroj dengan karunia dari Allah? Bedanya kalau karunia itu kamu taat, kamu sholat tepat waktu, terus dikasih rezeki itu karunia. Tapi kalau istidroj itu engkau merasa ibadahmu pas-pasan, sering meninggalkan ketentuan Allah, tapi kok rezekimu banyak, hati-hati. Itu istidroj. Itu intinya. Intinya kamu gak taat, kok dikasih harta banyak, itu hati-hati. Sedihlah kamu. Ketika kamu sholatnya pas-pasan, kadang tepat gak tepat waktu, kadang mendengarkan musik, tapi rezekimu kok lancar, hati-hati. Itu istidroj. Itu tengerane. Tandanya di situ. Anda merasa biasa-biasa aja, pas-pasan, sering meninggalkan sholat, sering mendengarkan musik, tapi rezeki lancar, hati-hati. Ya, istidroj dari Allah, ya harus hati-hati. Allah itu cirinya kalau Allah itu sayang kepada hamba. Jika hamba melakukan kesalahan, langsung Allah timpakan ujian. Di antara ciri Allah itu sayang sama seorang hamba, jika dia melakukan kesalahan, langsung Allah kenakan dia dengan musibah. Itu tanda Allah sayang sama dia. Kalau ciri Allah itu murka sama seorang, kalau dia melakukan kejahatan, dibiarkan sama Allah, tidak dihukum. Nanti di akhirat sekalian. Ya, karena musibah yang datang bagi orang muslim itu untuk apa? Menghapus. Karena Allah sayang dihapus supaya di akhirat enggak kena dia. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau cinta sama seorang hamba, Allah kirimkan musibah kepadanya karena dia pasti melakukan kesalahan. Enggak mungkin orang enggak salah, pasti salah. Nah, tujuannya musibah tadi untuk menghapus dosanya. Dari sekitar kita banyak pelaku riba, bid'ah, pemusik, mereka telah berbuat dosa dan bermaksiat kepada Allah, tapi di sisi lain mereka tidak mengetahui bahwa yang dilakukan itu adalah perbuatan dosa. Bagaimana hal itu di mata Allah? Ya harus belajar orangnya. Kalau gak belajar ya dosa. Ya, orang tidak tahu itu ada dua. Tidak tahu karena tidak tahu, atau tidak tahu karena berpaling. Ada kajian gak datang. Sibuk dengan dunianya, gak pernah ngaji. Padahal ayat pertama kali turun bunyinya iqra, bacalah. Disuruh belajar. Ayat pertama kali turun bukan sholatlah, jihadlah, bertauhidlah. Enggak. Ayat pertama kali turun tentang ilmu. Ya wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Kan gitu kan di antara bunyi surat Al-Alaq itu, dan Allah memberi ilmu kepada manusia tentang apa yang tidak diilmui sebelumnya. Jadi ayat pertama tentang ilmu. Ya, bukan tentang tauhid. Bahkan ilmu dulu sebelum tauhid. Intisari dakwah salaf kan tauhid. Itu saja masih apa ilmu dulu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmu ilah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Berarti ilmu didahulukan sebelum tauhid. Selanjutnya. Ustaz, bagaimana menilai Bashar Assad yang membunuh ratusan ribu Sunni? Bukankah ini kedoliman yang begitu besar? Kenapa Bashar Assad sampai saat ini belum tumbang juga? Bashar Assad tidak ada, Mas. Yang sekarang yang menguasai di sana itu siapa? Syiah dan Rusia. Kalau Bashar Assad tok sudah dari kemarin sore sudah lenyap dia. Dia itu sudah tidak bisa memiliki negaranya. Yang memiliki adalah kekuatan asing, sudah campur baur di situ. Itu pertama. Kalaulah masih ada istidraj dari Allah. Fir'aun juga dulu bisa menghancurkan Bani Israel. Kan gitu kan, dibunuhi, bayi-bayi disembelih kan gitu kan. Bisa, istidraj dari Allah. Ya, itu jawaban kedua. Pertama, Bashar Assad layam leksia, enggak bisa ngomong di depan kamera, enggak bisa ngomong di forum umum. Sembunyi di mana? Wallahu alam, enggak tahu di mana dia sekarang. Kan gitu kan? Hilang secara apa ya? Enggak bisa menampakkan bahwa dirinya sebagai apa? Kepala negara. Enggak, tinggalnya di mana? Enggak pernah muncul, enggak jelas. Kehilangan legitimasi. Enggak jelas, dia ini mimpin apa enggak? Takut mati, takut kena tembak, enggak jelas. Sembunyi di mana? Wallahu a'lam. Masih hidup apa enggak? Wallahu a'lam. Paham saya ya? Nah, itu pertama. Dia itu enggak punya kekuatan sekarang. Yang ada ini kekuatan asing, ada Rusia, ada Iran berperang di situ. Kalaupun dia masih memegang, itu pun namanya apa tadi? Istidraj. Dana anggaran proyek yang tersisa yang tidak mungkin dikembalikan kepada direktur, kemana ke uang ini? Ya Anda gak pecus, kok sampai lu lebih dari mana? Harus sesuai dengan anggarannya. Dihabiskan untuk kemaslahatan. Ya. Jadi jangan diminim-minimkan proyeknya supaya ada sisa. Sisa memang itu untuk dihabiskan kok. Dengan cara dihabiskan dalam artian untuk apa? Untuk kemaslahatan tadi. Ya, tapi kalaupun ada ya harus dikomunikasikan sama. Misalnya hasilnya sudah kuat, bisa dihemat, terus lebih, ya dikomunikasikan baik dengan pimpinan kita. Ya, tidak boleh kita ambil untuk diri kita. Ustaz, saya seorang karyawan perusahaan, alhamdulillah dalam keseharian saya sudah menggunakan pakaian syar'i, tapi pas kerja saya masih menggunakan celana. Apa ini ya? Celana, apa ini namanya? Dan berhijab, berarti laki-laki perempuan dong. Apakah saya berdosa, Ustaz? Apakah menjawabkan? Dalam keseharian saya sudah menggunakan pakaian syar'i, tapi pas kerja saya masih menggunakan celana. Apa kira? Dan berhijab. Intinya kalau menutupi aurat ya, dan sesuai dengan apa syariat ya tidak apa-apa. Intinya di kerja, di keseharian ataupun di mana-mana. Saya tadi ngomong kata-kata yang buat saya enggak nyaman. Itu enggak, Anda enggak pecus tadi itu ya. Tolong dimaafkan saya. Saya enggak nyaman dengan ucapan saya tadi. Tolong dimaafkan. Paham saya? Saya kan tadi sempat terlontar kata-kata kayak gitu tadi. Mohon dimaafkan. Jadi selama pakaiannya syar'i baik di kantor maupun di rumah usahakan menutup aurat ya. Menutup aurat itu enggak harus pakai jubah. Tapi kalau pakai jubah biasanya menutup aurat. Selonggar sekali pakai rok tapi longgar semuanya dari atas sampai ke bawah, itu pun bisa dikatakan apa? Pakaian syar'i selama tertutup dan syaratnya terpenuhi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, kalau masih di situ ada kekurangan karena Anda itu bertugas di kantor yang mana pakai seragam, yang masih kelihatan lembut tubuhnya ya berarti Anda apakah enggak apa-apa, Ustaz? Ya apa-apa. Tadi kan berkata apa enggak apa-apa, Ustaz? Ya apa-apa. Kalau memang terbukti itu masih melanggar syariat harus bertobat dan harus dikomunikasikan untuk bisa memakai pakaian yang lebih longgar. Ustaz, bagaimana status orang yang naik haji yang menggunakan dana talangan? Wallahu a'lam, tanyakan ke ahlinya. Kalau ada ribanya haram. Kalau ada ribanya maka enggak boleh ya. Tapi kalau itu misalnya suatu keharusan yang enggak bisa kalau enggak melalui itu ya. Ya yang dosa yang buat peraturan ya, wallahu a'lam. Ibu saya selalu memasak atau membeli makanan secara berlebihan. Terkadang ketika saya mengusulkan agar makanan yang banyak itu diberikan kepada ART, asisten rumah tangga ya, pembantulah kalau sekarang. Diberikan kepada pembantu atau yang lebih membutuhkan, beliau menolak hingga makanan yang tersisa banyak yang basi, jamuran dan kedaluwarsa. Bolehkah saya beri makanan yang kebanyakan itu tanpa izin ibu? Mudah-mudahan tidak apa. Mudah-mudahan tidak mengapa. Masalahnya kalau kita punya uang banyak, terus beli makanan banyak, kita beri satu keluarga di restoran sisa banyak. Kalau kita ditegur, enggak apa-apa ini murah, kita bisa beli lagi. Bukan masalah murahnya. Masalahnya Anda ini loh, mengingkari nikmat Allah. Khawatir-khawatir Allah cabut nikmat ini dan Allah tancapkan kepada kita ke apa? Ke fakiran, kemelaratan. Di Arab itu ada roti bagus, terus terlempar, terjatuh di pinggir jalan, diambil sama orang-orang. Ditaruh di genteng, barangkali dimakan burung. Bukan karena barang ini mahal, gak bisa beli. Gampang beli itu. Cuman khawatir adab Allah turun. Karena kita menyanyiakan apa? Jadi masalahnya bukan barang itu murah, enggak. Sebaikan orang kan orang kaya ini, datang ke restoran, mubazir. Banyak. Terus gak apa-apa, murah, uang saya banyak. Bukan masalah uangmu banyak. Masalah Anda telah berdosa. Karena menyanyiakan apa? Nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya hati-hati yang di kulkasnya banyak makanan gak dimakan, hati-hati. Bukan karena Anda bisa beli, bukan itu masalahnya. Anda menyanyiakan nikmat Allah, khawatir-khawatir Allah balikkan itu. Anda miskin, melarat, gak bisa makan, baru tahu bahwa nikmat makan itu nikmat yang agung. Karena allazi at'amahum min ju', Allah yang memberikan nikmat agar kamu gak kelaparan. Itu nikmat Allah loh makan itu. Gak boleh kita terlantarkan. Wallahu a'lam. Ustaz, bagaimana jika waktu bekerja di kantor kita disuruh cari barang yang sebenarnya harganya hanya 1,5 juta. Dilaporkan ke bosnya harga 3 juta. Sehingga untungnya kita yang ambil. Boleh apa enggak, Pak? Alhamdulillah sudah pintar semua. Enggak boleh lah. Ustaz, apakah kita pinjam uang di instansi atau bank, namun saat akad nikah. Saat akad kita tidak tahu itu akad riba. Ya enggak ada, Mas. Kalau di bank terus enggak ada akad riba, mesti itu, Mas. Kalau sudah ke bank pasti ada apanya? Ribanya, Mas. Ada apa? Bunganya. Ustaz, maaf keluar dari tema. Ustaz, dosakah istri yang berhubungan dengan mantan via telepon tanpa sepengetahuan suami? Saya marah loh ini karena pertanyaan ini. Kalau saya itu marah dengan pertanyaan seperti ini. Sudah tutup sama mantan itu. Ya, sama mantan tutup, enggak boleh hubungan apapun. Ketika Anda enggak ingin diketahui suami, itulah letak dosa Anda. Ketika Anda nelpon mantan dan enggak ingin suami Anda tahu, Anda berdosa. Ya, zina itu dosanya bukan zinanya saja, mendekatinya zina. Jangan membunuh, itu lafaz larangan membunuh. Jangan membunuh, la taqtulu, jangan membunuh. Allah enggak mengatakan jangan dekat-dekati membunuh, enggak. Itu kalau membunuh jangan kamu bunuh. Tapi kalau zina enggak, Allah enggak mengatakan jangan zina, jangan mendekati zina. Tolong temenan omongan saya dipegang ini. Tutup, jangan dilanjutkan. Berantakan rumah tanggamu, terus nolak berantakan. Ya, hentikan. Jangan telepon-telepon sama mantan, apalagi tanpa sepengetahuan suami. Berarti Anda tidak tahu ingin diketahui suami, ya kan? Ketika ada perasaan Anda enggak ingin diketahui suami, Anda sudah mulai berbuat dosa. Ya. Tolong jangan diteruskan ya. Ya, mantan itu sudah mantan. Kalau saya cocoknya bekas bukan mantan itu ya. Sudah jangan di mantan itu bagus, kalau bekas jelek. Konotasinya kan gitu. Jadi sudah, jangan diteruskan lagi sama mantan-mantan tadi itu. Makanya jangan pacaran. Pacaran itu madharat gede. Jangan pacaran. Perhatikan, tulang rusuk Anda tidak tertukar sama orang. Anda pacaran kayak apa? Kalau di Lauhul Mahfudz itu enggak istrimu, enggak akan jadi istrimu. Ngentai pulsa, ngentai duit. Enggak jadi bodoh. Iya, datang ke bioskop ngentai pulsa, ngentai internet. Kalau sudah di Lauhul Mahfudz bukan istrimu, enggak bakalan jadi istrimu. Buang-buang duit pacaran itu. Enggak akan meleset dari apa yang sudah ditulis oleh Allah. Jangan pacaran. Dan tolong yang bertanya tadi pegang omongan saya. Jangan telpon mantan ya. Jangan, sudah. Selesai, tutup. Anda telah berhijab wajah Anda, tapi tidak berhijab. Ya, kalau telepon masih telepon sama mantan, masih gimana kabarnya, sudah makan belum? Dosa. Dosa, enggak boleh. Meskipun perkataan mubah, karena ini ya jur ila al-maksiyah, karena perkataan yang mubah tadi jelas arahnya kemana, sudah jelas. Tidak boleh. Tolong yang ngaji yang harus hilang sudah kayak gini, tidak boleh. Ya. Ya. Dan tolong jangan ditanyakan, saya langsung terluka hati saya kayak gini. Pokoknya kalau ditanya tentang selingkuh, aduh sedih saya ini. Jangan, jangan sudah. Sudah jangan diteruskan ya. Wallahu a'lam. Bagaimana kalau kita tidak sengaja membawa barang punya orang? Istilah Jawanya katut. Terus lupa mengembalikan karena tidak kenal dengan orangnya. Bagaimana ini? Saya juga sering punya mahasiswa, tiba-tiba di tas saya ada pulpen. Pulpennya siapa tadi? Usahakan dikembalikan ke orangnya. Kalau enggak memungkinkan ya, gimana lagi manfaatkan dengan baik untuk, misalnya kalau uang ya, infakkan kemana? Ke masjid ya, dan niatkan untuk si. Bagaimana cara mensucikan harta diri dari bisnis yang riba? Ya bertobat sama Allah, yang ribanya dikeluarkan, yang asli modalnya tetap milik Anda, dan banyaklah bersedekah untuk menghapus dosa itu. Mohon maaf menyimpang. Jangan menyimpang, tidak saya maafkan. Mohon maaf keluar dari tema Ustaz. Kan enak itu ya. Mohon maaf menyimpang. Jangan menyimpang. Kita selama ini ngaji biar enggak menyimpang. Kok tiba-tiba aja mohon maaf saya menyimpang. Jangan ya. Jangan menyimpang ya. Mohon maaf keluar dari tema. Kan enak gitu tuh. Mohon maaf menyimpang. Minta maaf kok menyimpang. Jangan ya. Apakah ada dalilnya puasa sunnah tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah? Keumuman hadis ya bahwa di situ ma minnal ayami al-amalu shalih akhabbu ila Allah fiha min hadhihi al-ayyam. Kama qala Rasulullah, tidak ada amal saleh yang lebih dicintai Allah melebihi amal saleh yang dilakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Di situ sebagian mengatakan memperbanyak melakukan amal saleh termasuk puasa. Tapi kalau saya pribadi, saya enggak tahu apakah ada dalil khusus menyuruh puasa tanggal 1 sampai 9. Kalau ada alhamdulillah, kalau enggak ada berarti ya intinya disuruh memperbanyak amal saleh. Yang mungkin biasanya enggak pernah Senin Kamis ya sekarang Senin Kamis. Biasanya enggak pernah puasa Daud pada waktu itu. Mungkin biasanya enggak pernah salat malam pada waktu 10 pertama Dzulhijjah. Wallahu alam, saya belum tahu apakah ada hadis khusus yang menerangkan 1 sampai 9. Meskipun para ulama mengatakan boleh-boleh saja karena keumuman hadis bahwa amal soleh di tempat itu lebih dicintai Allah daripada amal soleh di tempat lain. Wallahu alam. Pertanyaan sebelum terakhir. Bagaimana hukum pemerintah yang mewajibkan pajak? Tanyakan ke Ustaz Irwandi itu. Biarkan ahlinya yang bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bekerja di bidang sewa properti. Jika tersewa, pemilik rumah memberi tips. Bagaimana hukum tips tersebut dan hukumnya jika saya menurunkan harga sewa atas persetujuan pemilik dan selisihnya untuk saya, dan hukum untuk menjual jasa banyak sekali. Dan hukum untuk menjual jasa itu sendiri. Pemilik rumah memberi tips. Ya kalau itu dibolehkan oleh atasan Anda, misalnya ada seorang pekerja, kemudian si misalnya, contoh yang mudah aja, misalnya orang pengirim barang dikasih tips sama penerima, terus dia ngomong sama itunya, sama bosnya, bos yang tadi dikasih, kata bosnya sudah apa-apa ambilin. Kalau seperti ini mudah-mudahan tidak apa-apa ya, wallahu a'lam, mudah-mudahan tidak apa-apa. Tapi kalau dia itu pekerja di instansi negara, kan gitu ya, di pejabat yang di situ untuk uang negara, maka tidak diperbolehkan. Adapun yang selain itu tanyakan ke ahlinya. Saya bukan ahlinya. Ya, masalah ekonomi tanyakan. Ya bisa, cuman takut salah lebih baik tanyakan sekalian yang ke orang yang bidangnya. Saya lihat kan sekarang banyak kajian-kajian KPMI itu ya. Atau itu kalau ada kajian itu datang dan tanyakan. Ya lebih pasnya seperti itu karena mereka lebih paham. Ustaz, sudah terjadi kebiasaan di masyarakat kita di bulan Agustus ada perayaan syukuran dan seterusnya. Bagaimana sebaiknya menyikapi hal tersebut? Terlebih kita hidup di tengah masyarakat yang mana mayoritas tidak mengenal sunnah. Kalau perayaan tersebut itu ada pelanggaran syariat, ya enggak boleh. Kalau perayaannya tidak ada pelanggaran syariat, ya enggak apa-apa. Di Arab Saudi sendiri ada Yaumul Watani, ada hari nasional. Ya. Tapi isinya tidak ada pelanggaran-pelanggaran. Karena itu urusan dunia, bukan urusan akhir, bukan bid'ah. Karena ini bukan perkara. Makanya ulang tahun nih, niup lilin, itu bid'ah apa enggak? Bukan bid'ah, mau itu bukan agama kok bid'ah. Bukan bid'ah, bagaimana ulang tahun dikatakan bid'ah, enggak urusan agama. Tapi seandainya enggak boleh, itu karena tasyabuh bil kufarnya. Karena itu adalah kebudayaan orang-orang non-muslim mengadakan niup lilin, terus macam-macam. Nah itu yang enggak boleh bukan karena bid'ahnya, tapi karena apa? Tasyabuh bil kufarnya. Adapun yaum matani, hari nasional, selama perayaannya tidak ada pengingkaran syariat, ya mudah tidak apa-apa. Tapi kalau perayaannya dengan joget-joget, buka aurat, ya tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup? Terakhir sungguhan, sudah itu tidak boleh ada tanya lagi. Sudah sama dengan tadi ya. Jadi enggak usah dijawab, intinya masalah perayaan tadi. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.